Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Banyak set pertanyaan dari berkenaan dengan brosur. Ya. Yang pertama di brosur halaman 3 tentang bilangan rakaat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajri 11 rakaatan. Yusallimu baina kulli rakaataini wa yutiru bi wahidatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508. Kalau kita perhatikan, yang witir hanya 1 rakaat karena pada keterangan hadis itu disebutkan tarawih dan witir. Apakah tarawihnya yang 10 rakaat dengan 5 kali salam dan 1 rakaat witir, Ustaz? Ya. Kalau seperti itu, ya begitu pelaksanaannya. 5 kali salam tambah 1 kali witir. Betul. Apalagi? Brosur halaman 5 tentang boleh dikerjakan dengan berjamaah maupun munfarid, yakni sendirian. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallaza lailatan fil masjid fa shalla bi salatihi nasun. Suma shalla min al-qabilati fa kasurun nasu. Suma jtama'u min al-lailati salisati awir rabi'ati fa lam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala, qad ra'aitu alladhi sunatum fa lam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum wa dhalika fi ramadan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid, maka orang-orang pun turut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat pula pada malam berikutnya, maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul, tetapi beliau tidak datang. Maka setelah pagi harinya beliau berkata, sungguh saya telah mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, dan saya tidak berhalangan untuk datang kepada kalian. Hanya saja saya khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian. Kata Aisyah, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Bahwasanya sholat tarawih dikerjakan berjamaah dan munfarid. Bila sholat tarawih dihubungkan dengan keutamaan sholat berjamaah, apakah sholat sunnah tarawih itu lebih utama dilaksanakan berjamaah? Dan apakah sholat tahajud juga boleh berjamaah, Ustaz? Jadi yang diwajib, apa yang diutamakan sholat berjamaah itu sholat apa? Wajib, maka ada adzan. Adzan itu memanggil orang untuk datang mengerjakan sholat jamaah, sholat wajib. Kalau tarwih ini enggak ada panggilan adzan, ajak-ajak itu enggak ada. Nabi itu sholat sendirian di masjid, kemudian ada orang yang datang. Tahu Nabi sholat langsung makmum di belakangnya. Ya. Nah, terus pagi harinya yang datang malam itu cerita kepada teman-temannya, tadi malam saya bersolat bersama Rasulullah, terangkan sampai selesai. Malam kedua yang datang lebih banyak. Ya terus, jam malam ketiga atau malam keempat. Ya tadi, jadi gak lupa itu, Aisyah gak lupa apa malam tiga atau malam empat. Yang datang lebih banyak lagi, tanpa diundang. Nah, ketika yang datang lebih banyak, Nabi tahu. Tidak keluar Nabi. Nabi tidak keluar. Pagi harinya subuh Nabi menceritakan, saya tidak ada halangan apa-apa untuk datang. Hanya saya khawatir. Ya, sholat ini diwajibkan. Kamu enggak wajib nanti. Tidak? Nah itu jangan kamu apa itu? Lebih utama mana? Kalau sekiranya lebih utama jamaah, mesti Nabi menganjurkan untuk jamaah. Dari hadis itu diambil pengertian bahwa sholat tarawih itu boleh dikerjakan berjamaah, boleh dikerjakan sendirian. Ya toh? Ya, tentang nilainya baik, baik mana? Baik semua. Baik semua. Karena memang jamaah boleh, sendirian boleh, kan baik semua. Kenapa kalau saya terangkan ini baik semua? Nabi itu, ya toh? Setelah itu nanti ada kan di belakang itu. Tidak sholat bersama Nabi, kecuali kurang 7 hari aja di bulan Ramadan itu. Jadi, lah kurang 7 hari di bulan Ramadan Nabi keluar sholat bersama sahabat. Nah, sebelum itu apa Nabi tidak sholat kira-kira? Sholat enggak? Nah, di mana? Di rumah. Nah. Jadi bulan Ramadan itu, akhir-akhir bulan Ramadan, tapi tidak hanya sholat saja, malah beliau iktikaf di masjid. Ya itulah, sehingga sholat jamaah itu dikerjakan, sholat tarawih itu boleh. Dan ini kejadiannya pada bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud di luar Ramadan tidak terjadi seperti itu. Nah, sholat di luar Ramadan, maka namanya sholat tarawih tadi, dikerjakan berjamaah boleh, dikerjakan sendirian boleh. Jangan tanya ganjarannya gede ndi, ya. Jangan ganjarannya besar mana, urusan ganjaran itu di tangan Allah. Tapi yang jelas itu jamaah boleh, sendirian boleh. Dan malah kalau itu tadi Nabi sekiranya lebih baik yang berjamaah kan Nabi datang terus. Nah, setelah banyak orang, kalau jamaah itu makin banyak orang yang ikut kan makin besar pahalanya. Nah, setelah banyak orang mau ikut, Nabi malah enggak datang. Apa enggak ngerti kebaikan Nabi? Nah, Nabi enggak datang. Dikhawatirkan nanti kalau sholat tarawih ini dianggap wajib. Ya kalau sekarang ini kan begitu. Ibu-ibu atau neng masjid bareng-bareng Ramadan neng masjid. Berduyun-buyun. Tarawih itu nanti masjidnya kebak ditambahi dengan pelataran. Gitu ya, tambahi kalau tarawih kebak. Nanti nabi itu setengah bulan itu entek. Nanti menjelang bakso kebak lagi. Nanti selesai Idul Fitri tutup. Masjidnya ora enak wong jamaah. Nah, seolah-olah malah. Ya ya bapak-bapak juga begitu. Sregepnya kalau apa itu ya kebak. Tapi sholat wajib hariannya yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau kamu dengar suara adzan, tidak datang ke masjid, bakar rumahnya. Itu malah ratau teko. Gitu? Jadi seolah-olah. Sholat tarawih jamaah itu wajib, sholat wajibnya malah tidak wajib untuk berjamaah itu. Kan kebalik kan. Padahal sholat tarawih itu tidak diumandangkan azan, dipanggil supaya azan supaya orang sholat jamaah. Nah gitu kan. Namun bukan berarti tidak boleh sholat jamaah di masjid, ya boleh saja. Tapi seharusnya yang ditekankan sholat berjamaah itu adalah sholat apa? Wajib. Nah, kalau kamu sholat tarawih aja sregepnya jamaah gitu kok, wajibnya malah orang itu gimana? Nah, padahal Nabi sampai mengatakan, kalau kamu mendengar suara adzan, tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah, suruh bakar rumahnya. Berarti kan sangat ditekankan, dianjurkan sholat wajib itu dengan berjamaah. Walaupun sholat sendirian juga boleh, tapi sangat ditekankan berjamaah. Tapi enggak ada riwayatnya, yang tidak sholat tarawih bakar rumahnya, enggak ada. Malah tidak sholat ke masjid, tidak suruh manggili. Nabi tidak suruh manggili, maka tidak ada suara adzan. Nah kalau sekiranya perlu didatangi kan adzan untuk panggilan sholat tarawih. Nah diabani sholat tarawih itu ketika sudah ada di situ. Sudah ada jamaah di situ, baru dipanggili. Baru kamu baru salam, assalamualaikum. Itu sudah diabani dari belakang. Ayo ngatek leh, gitu dah. Nah, terus kamu semua jawab, yo, gitu dah. Nah. Mula reneng sebetulnya di bulan Ramadan ini mereka-mereka pun tidak menjalankan sholat tarawih. Kalau kamu lihat tarawih itu artinya apa? Ya? Santai, rileks, santai. Ada yang salat di masjid itu yang rilek melakukan salatnya tapi santai itu ada? Tidak ada. Baik yang 11 rekaat maupun yang 21 rekaat, tidak ada yang tarwih itu. Pondok-pondok tarwih seudur, ya tak? Mosok 11, sing apik, sing selikur, ya? Ya sing 11 ya, sing apik, sing 11, ya? Padahal sing selikur ya ora tarwih, sing 11 ya ora tarwih. Ya sama-sama tidak tarwih kok tidak udur-uduran apik ini. Nah kami yang salat 11, salatlah 11. Yang 21, salatlah 21. Yang tidak sholat pun tidak usah sholat gitu loh. Tidak sholat, tarwih dosa enggak? Eh? Tidak, enggak dosa. Nek ora poso? Nah maka itu, walaupun kamu puasa, tidak sholat tarwih, tidak dosa. Tapi kalau kamu sholat tarwih terus, ora poso, dosa gitu loh. Nah memang yang lebih baik ya tarwih ya puasa, karena Nabi mengatakan man qoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang man qoma ramadhana itu berdiri maksudnya salat malam di bulan Ramadan ya dengan iman dan hanya mengharap ridhonya Allah saja, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, gitulah. Paham? Apalagi halaman 11 masuk ke 12. Ya. An Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawi Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Pertanyaan, bagaimana kita dapat melihat Lailatul Qadar dan hadis tersebut sahih apa tidak, Ustaz? Ya, ke riwayatnya siapa? Tirmidzi, Ustaz. Ya, hadis itu sahih itu. Bagaimana bisa lihat Lailatul Qadar? Kamu enggak bisa. Tadi siapa itu? Yang menanya tadi siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Ya itu, istri Nabi. Kalau malam itu turun Al-Qur'an, tentu Nabi memberitahu. Ya, tidak hanya Aisyah saja, sahabat-sahabat yang lain pun diberitahu. Ya, ya kadang-kadang pemahamannya berbeda di sini. Lailatul Qadar itu apa toh? Ya, inna anzalnahu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Malam turun Al-Qur'an dikatakan oleh Allah syahrur ramadhana unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya, dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Maka Lailatul Qadar itu, kalau malam Lailatul Qadar disebut turunnya Al-Qur'an, ya tak? Dan turun Qur'an itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekarang masih turun Qur'an enggak? Perbedaannya di situ. Ya. Jadi maksudnya malam turunnya Al-Quran itu ya ketika Nabi masih ada. Kalau sekarang sudah tidak ada, Quran turun lagi, Quran sudah sempurna kok. Ya tak? Nah, tapi apa tidak perlu? Lah maka dikatakan orang yang mengharap-harap semacam ini banyak baca Quran, banyak itikaf dan mengharap-harap itu semacam apa itu? Mengenang peristiwa yang dulu, malam yang sangat mulia. Katakan malam turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Karena Quran itu diturunkan, Allah mengatakan malam itu malam penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu Muhammad penuh berkah. Liyadabaru ayatihi, untuk dipelajari tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang dapat, orang yang punya akal pikiran sehat dapat pelajaran. Jadi turunnya Al-Quran itu malam penuh berkah. Malam penuh berkah itu kapan? Malam bulan Ramadan turunnya Al-Quran pada waktu itu. Nah sekarang bulan Ramadan tiap tahun datang, apa tiap tahun juga datang Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran sudah tidak turun. Nah terus bagaimana? Kalau kita menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar itu, mengenang peristiwa yang sangat besar pada saat itu. Maka memperbanyak Lailatul Qadar, jangan kita gunakan untuk hura-hura di bulan Ramadan ini. Banyak ibadah. Karena ini rasa syukur kepada Allah di turunnya Al-Quran pada waktu itu. Bulan seperti bulan ini. Maka bulan ini jangan digunakan bermacam-macam yang tidak bermanfaat. Gunakan hal yang baik, banyak qiraah, banyak baca Quran, banyak sholat. Nah itulah manfaatnya. Pertanyaan yang masih perlu ditanyakan apalagi? Ya, berikutnya di halaman 12 tentang sholat iftitah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu bi raka'ataini khafifataini. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 532. Pertanyaan, apakah setiap mau sholat taraweh atau tahajud harus sholat ringan dua rakaat? Karena yang selama ini kami kerjakan tidak diawali dengan dua rakaat tadi. Dan bagaimana dengan sholat kami, sudah benar atau belum, Ustaz? Insya Allah sudah benar, jadi tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan harus sholat iftitah dua rakaat yang ringan. Mengapa dikatakan sholat dua rakaat yang ringan? Yang ringan apanya? Apa yang lain berat? Jadi ya, Nabi dalam brosur tadi juga sudah dijelaskan, juga sholat malam itu mulai dari sampai menjelang subuh. Surat atau ayat yang dibaca itu surat-surat panjang mungkin ya. Kalau saudara kan sholatnya panjang kabeh bacaannya. Jadi Nabi itu sholat, baca surat Al-Imran sampai selesai. Surat Al-Baqarah sampai selesai. Kalau saudara kan dicukup buri dewe, surat Al-Baqarah. Nah maka sholat itu berat dikerjakan. Coba Fatihah terus baca suratnya satu surat sampai selesai. Maka dari itu karena masuk sholat tarawih atau sholat malam nanti katanya panjang-panjang berdirinya lama-lama, nah diawali sholat dua rakaat yang ringan yang bacaannya pendek-pendek itu carane olahraga untuk apa pemanasan. Nah kalau saudara sholatnya bacaannya panjang-panjang ya perlu pakai sholat iftitah yang ringan tadi. Udah sholat saudara paling panjang kan inna atau inna. Turnek sing ngarep ringan mau copo neh terusan. Kalau saudara yang paling ringan mau baca apa lagi? Surat yang paling pendek dari inna atau inna kalkautar mau baca apa lagi? Nah itu jadi tidak harus saudara pakai sholat itu karena sholat kita bacanya ringan-ringan semua. Apalagi? Kembali ke brosur halaman 3. Di hadis yang pertama saya baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Pertanyaan, bolehkah kita mengikuti sholat taraweh 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, terus ditambah witir 3 rakaat, 2 salam ditambah 2 rakaat, 1 salam ditambah 1 rakaat salam, Ustaz? Itu kan sudah diterangkan ya. Witir 2 rakaat, 1 salam, terus tambah lagi 1 rakaat, 1 salam itu enggak ada. Sholat itu kalau sudah salam sudah selesai belum? Dah, 2 rakaat salam. Itu witir apa enggak itu? Witir itu ganjil. Nek dua itu ganjil apa genap? Nah, cara sholat dua rakaat salam. Kan sudah salam kan sudah selesai. Ya, terus tambahkan lagi satu. Salam. Berarti witirnya yang mana? Witirnya yang satu tadi. Gitu. Nah, maka padahal kalau nanti enggak pakai salam, tahiyat awal terus tidak salam, dilarang karena salat witir dilarang menyerupai salat maghrib. Nah, mungkin orang yang mengerjakan dua rakaat salam itu biar tidak menyerupai salat maghrib. Ya, dua rakaat dulu salam terus tambah siji. Padahal kalau namanya salam itu sudah selesai, kok ditambah piye? Ya, kalau sudah selesai kamu berdiri salat lagi, berarti sudah salat lain lagi, bukan tambahannya tadi. Maka kalau kamu mau begitu, ya seperti tadi. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat sampai lima kali, satu rakaat witir, nah itu boleh. Jadi bukan witirnya dua rakaat salam terus tambah satu, tapi lima kali dua rakaat salam berarti sepuluh rakaat tambah witirnya hanya satu, itu boleh sebelas rakaat. Apalagi? Itu kan sudah diterangkan tadi, di belakang tadi? Sudah di halaman 7 ke halaman 8. Nah, itu sudah diterangkan, coba dibaca ayo. Halaman 7 ke 8 itu. Ya, dari halaman 7. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin wala yafsilu bainahunna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Hadis riwayat Ahmad dalam Nailul Autor. Tidak memisahkan artinya tidak diketok 2 rakaat terus salam terus 1 rakaat itu namanya dipisahkan. Tidak dipisahkan 3 rakaat berarti terus nanti diakhiri terakhir pakai tahiyat terus salam itu. Terus. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yusallimu illa fi akhirihinna. Ruwal Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat, beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Nah, itu ya, disambung sehingga tidak salam kecuali rakaat yang terakhir. Jadi di rakaat itu terus tidak dipedot. Langsung rakaat terakhir, beliau datang takhiyat terus salam. Terus. An Sa'di bin Hisyamin anna Aisyata haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi raka'atayil witri. Rawahu Nasa'i. Dari Sa'd bin Hisyam bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salam pada 2 rakaat dalam salat witir. Ya, Rasulullah dulu tidak salam dalam 2 rakaat di waktu salat witir. Di salat witir itu 3 itu terus tidak salam 2 rakaat tidak. Terus dan tidak diperkenankan sholat witir 3 rakaat itu dengan 2 rakaat salam kemudian disambung dengan 1 rakaat lalu salam. Hal ini menyalahi riwayat Aisyah di atas dan juga menyalahi arti witir itu sendiri karena witir itu artinya ganjil sedang 2 itu genap. Jadi tidak dapat dikatakan witir. Dan juga kita tidak diperkenankan sholat 3 rakaat tersebut dengan 2 tasyahud 1 salam. Sebab ini menyerupai maghrib yang demikian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis di bawah ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutiru bisalasin au tiru bi khamsin au bi sab'in wa la tusyabbihu bi sholatil maghribi. Roda Rukutni. Janganlah kalian sholat witir 3 rakaat, tetapi sholatlah witir 5 rakaat atau 7 rakaat. Dan janganlah kalian menyerupai dengan sholat maghrib. Ya, jelas kan? Jadi witir dua rakaat salam terus tambah satu lagi salam itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Kalau sholat witir tiga rakaat, Nabi mengerjakan tiga itu tidak dipisahkan. Langsung tidak pakai tahiyat awal, langsung tiga rakaat, nanti pada rakaat terakhir beliau duduk tahiyat terus salam. Apalagi? Berikutnya. Apakah sholat witir harus diikuti sholat tahajud? Karena saya sering sholat witir di awal malam, lalu tidur dan bangun pada waktu subuh. Jadi tidak sholat tahajud, Ustaz. Tidak apa-apa, tidak sholat witir sisan ya ora apa-apa. Yang tahu lah, itu hukumnya sunnah. Hanya kalau bisa, Nabi berpesan. Kalau bisa, jangan ditinggalkan tiga perkara. Kalau bisa. Ya, satu, sholat witir. Ya, malam sholat witir sebelum tidur. Lah. Kalau nanti sekiranya tidur, nanti gak bisa bangun, ya setelah sholat isya itu sebelum tidur, witir. Ya, belandang tekan subuh, rata hajud, rapopo. Tapi witir seolah-olah jangan sampai ditinggalkan. Witir jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, sholat duha dua rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Karena tiap ruas-ruas tubuh kita ini perlu sedekah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar juga sedekah, astagfirullah sedekah, semua sedekah. 360 ruas dalam tubuh kita itu perlu disedekahi dengan bacaan-bacaan dikit-dikit tadi. Katakan oleh Rasulullah, itu semua cukup diganti sebagai sedekahnya tadi dengan sholat duha dua rakaat. Nah, kalau bisa maka sholat duha dua rakaat jangan ditinggalkan. Untuk menyedekai ruas-ruas tubuh kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa puasa 3 hari setiap bulan. Yang biasa yaumul bid, puasa putih. Pada bulan purnama, tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan. 3 hal itu witir, puasa 3 hari tiap bulan, sholat duha 2 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Apalagi? Di tempat kami, sholat taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ditambah 3 rakaat witir. Tapi saya cenderung ke 2 rakaat salam, berdasarkan hasil kaji dan tuntunan Islam. Langkah saya untuk bisa merubah yang 4 rakaat salam ke 2 rakaat salam bagaimana? Soalnya saya ingin jamaah di masjid kadang-kadang, Ustaz. Ya, rasa dirubah. Dan nek gelem, wenehno brosur iki nek gelem. Biar membaca ini sendiri. Ya ta? Memang dalam brosur ini ada dikatakan tadi. Hadis yang pertama itu kana Rasulullah SAW yusolli 4 rakaatin fil laili summa yatarawahu fa'atola hatta rahimtuhu. Ya kan? Di situ terangkan adalah Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau tarawih lama sekali. Sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Dohirnya hadis ini memang menyebutkan Nabi sholat 4 rakaat, setelah itu istirahat panjang. Nah, dari hadis ini mengambil maka sholatnya 4 rakaat, walaupun tidak pakai istirahat panjang. Sing disebut rakaat tok ini. Tetapi hadis itu tidak bisa berdiri sendiri kalau menurut pemahaman kita, kan Nabi menerangkan tentang sholat malam tidak hanya itu. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Nabi bagaimana pelaksanaan sholat malam, beliau menjawab sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2-2. Nah kalau ini digabungkan dengan hadis yang ini, oh berarti Nabi itu kalau sholat malam, dua rakaat salam. Dua rakaat salam berdasarkan jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabat tadi, bagaimana pelaksanaan sholat malam? Sholat malam itu dua-dua. Ya? Jadi pelaksanaannya dua rakaat salam, dua rakaat salam, setelah dapat empat rakaat, kalau dikaitkan dengan hati, beliau istirahat panjang. Tarwih tadi. Ya? Setelah itu berdiri lagi, setelah istirahat panjang, dua rakaat lagi salam, dua rakaat salam, setelah dapat empat rakaat istirahat panjang lagi. Dua dibaca yang itu tadi menangkan dua-dua tadi. Halaman 4. An ibni Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa idza khasyi ahadukum subaha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia sholat witir satu rakaat, ya. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah ia kerjakan. Ya, terus halaman 3 itu, hadis yang atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya' ila al-fajri 11 rak'atan. Yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap dua rakaat lalu berwitir satu rakaat. Nah, itu kan yang dikatakan Nabi. Salat malam itu beliau setiap dua rakaat salam. Setiap dua rakaat salam. Nabi tidak mengerjakan empat rakaat baru salam. Setiap dua rakaat salam. Maka ketika ditanya sahabat bagaimana salat malam ya Rasulullah, beliau menjawab salatul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ya, nah nanti setelah mau witir boleh satu rakaat. Atau boleh supaya genap 11 tadi, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai 4 kali, terus 3 rakaat witir salam. Jadi kalau melihat hadis itu tadi, lah pelaksanaan arba'a rakaatin fil lail itu di bagaimana? 4 rakaat terus Nabi istirahat panjang, maka dari dua hadis atau tiga tadi kalau digabungkan dengan yang pelaksanaan 4 tadi, maksudnya Nabi sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam. Setelah dapat empat rakaat, beliau istirahat panjang. Nah, nanti berdiri lagi, dua rakaat salam, dua rakaat salam, terus istirahat panjang lagi. Itulah pelaksanaannya. Maka kalau hanya membaca satu hadis ini, ya memang empat rakaat. Ya, mulai ngaji satu hadis itu orang cukup. Oh, pelaksanaannya banyak. Hadis Nabi menerangkan. Ya. Coba lu itu dalile. Arba'a rakaatin, ya ta. Jadi terus pelaksanaannya lah Nabi ketika ditanya sahabat tadi, bagaimana pelaksanaan malam ya Rasulullah? Jawab Nabi, salat rakaat itu dua, salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Gitu kan? Dan Nabi sendiri praktek salatnya juga. Nabi salat 11 rakaat. Ya, setiap dua rakaat beliau salam. Terus yang terakhir satu rakaat salam. Paham enggak? Ya, apalagi. Nah, kalau di masjidmu begitu, ya, kalau mau, kalau kamu bah, jangan kamu menyalahkan, dia punya hadis lagi loh hadisnya 4 rakaat salam. Nggih, mang buka halaman berikutnya tuh. Nanti pelaksanaannya dua salam, dua salam. Kalau diberi dasar-dasar itu tetap tidak mau berubah, ya sudah. Silahkan, tidak usah kamu merubah itu. Dasar ilmu, kita itu pengajian dasar ilmu. Yang 4 rakaat ya silakan, gajah kan dasarmu hadis iki. Kalau kami melaksanakan 2 rakaat salam bukan berarti mengabaikan ini. Kalau mengabaikan yang 4 ini kan dengan Rasulullah SAW salat 4 rakaat salam di malam hari dengan kemudian beliau beristirahat. Lah ini dah salat 4 rakaat di malam hari kemudian beliau beristirahat atau tarawih lama sekali. Sehingga aku merasa kasihan. Jadi kalau mau melaksanakan itu harusnya 4 rakaat salam terus istirahat panjang. Lama. Padahal ya ora reneng sing ngono kuwi ora enak. Ya, mulai rasa di udur, rasa rame, wis ngono ya wis ngono. Kalau berdasarkan kajian ilmu yang saya kaji berdasarkan hadis pelaksanaan saya 2 kali, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam terus 1 atau 3 witirnya, tapi tiap-tiap 2 rakaat salam kecuali witir, kalau umpama witir 3 bablas digandeng, tidak dipedot 2 rakaat terus tambah 1 rakaat tidak. Ya, apalagi saya sudah sholat jamaah tarawih di masjid dan sudah ditutup dengan witir. Apakah masih boleh saya mengerjakan sholat di rumah dan kalau boleh sholat apa namanya Ustaz? Lah salat apa karmu? Gue sing nglekoni kok tekon aku. Lah kamu mau salat apa? Ya. Mulane salat iki wis apa itu mengamalkan ibadah itu yang sudah tahu ilmunya saja. Sing ora ngerti aja terus malah gugu-gugu jane aku harus salat iki salat apa ya iki? Lah kok bingung tuh gimana? Udah. Ya. Apa lagi? Di daerah saya sholat tarawih 23 rakaat dengan surat-surat Al-Quran yang biasanya bisa khatam sebelum bulan Ramadan usai. Pertanyaan, apakah sholat tarawih itu pakai doa iftitah dan menurut tuntunan berapa rakaat? Terus sholat witir itu maksudnya bagaimana Ustaz? Iya tau cekok sholat witir maksudnya gimana biar karmu. Kamu tadi baca brosur sudah selesai belum? Nabi itu sholat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari berapa? 11 rakaat. Nah sholat witir itu maksudnya apa? Di situ sudah diterangkan. Ya, Nabi rakaat sholat setelah 2 salam, 2 salam tambah 1 sebagai penutup sholat malam tadi, tutiru tadi, ya tak? Ya, coba dibaca hadisnya tadi. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Fa idza khasyya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kamu khawatir masuk subuh, hendaklah salat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk salat yang telah dikerjakan. Nah, itu salat witir itu mewitirkan artinya mengakhiri, menutup salat yang sudah dikerjakan tadi ditutup dengan salat witir 1 rakaat. Ya kiri. Itu maksudnya. Di salat 23 boleh apa tidak? Ya, boleh memang Nabi tidak membatasi. Coba kamu pahami itu. Kalau Nabi sehabis salat Isya terus sampai menjelang subuh, Nabi bisa 11 rakaat karena bacaannya panjang-panjang. Kalau kita habis salat Isya terus salat malam sampai subuh itu pirang rekangat kira-kira. Berapa rakaat? Salat Isya rampung terus salat malam sampai menjelang subuh. Berapa rakaat kira-kira? Nah, maka Nabi tidak membatasi rakaatnya. Ya, kalau Nabi hanya 11 rakaat. Ya, karena bacaannya panjang-panjang tadi. Mulai dari Isya sampai subuh kok 11 rakaat. Pembacaannya surat Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai. Antas kalau begitu. Maka panjang. Maka karena bacaannya panjang-panjang, sebelum masuk sholat malam biasanya beliau mengawali dengan sholat iftitah yang ringan. Jadi kalau sholat iftitahnya juga dihitung, berarti sholat Nabi itu 13 rakaat. Tetapi kalau dihitung sholat malamnya saja, tidak termasuk iftitah, tidak pernah lebih 11 rakaat. Namun tidak membatas ya. Kalau kamu sholat 23 atau 60 rakaat ya boleh saja. Bareng isya terus witir 2 ngaji pun 60 mungkin lebih. Membacanya qulhu rabbinas, qulhu bil falaq. Itu berapa rakaat kamu nanti? Apalagi? Bagaimana tuntunan atau dasar sholat iftitah itu? Soalnya di tempat saya ada salah seorang imam di masjid kami yang mengajarkan sholat iftitah itu tanpa doa iftitah dan hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak pakai surat atau ayat lainnya. Yes. Dan sebelum memulai sholat taraweh, imam tersebut selalu mengajak sholat iftitah secara berjamaah. Apakah saya selaku makmum harus mengikuti atau tidak? Sebab saya belum mengetahui tata cara sholat iftitah tersebut yang benar. Dan saya sering disuruh menjadi imam, tapi saya tidak memakai sholat iftitah. Apakah itu benar atau salah, Ustaz? Jadi sholat itu jangan benar atau salah. Ya dah? Sholat itu semaksimalnya mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tadi Pak Imam menerangkan sholat iftitah itu tidak usah memakai iftitah. Nah, itu mesti ada keterangan dari Nabi. Kalau Nabi tidak menjelaskan, tidak ada keterangan, berarti sholat, walaupun sholat sunnah, ya biasanya make sholat iftitah itu. Namanya kita umumnya, kalau sholat tarawih itu orang nganggo iftitah, biasanya imam-imam. Allahu Akbar langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, dan tidak pakai iftitah. Ya kan? Karena menganggap doa iftitah itu hanya sunnah. Diwaca entuk ora iso diwaca entuk. Kalau di NTA sudah diajarkan sejak dulu, kalau masalah sholat jangan membagi-bagi ini bacaannya sunnah, ini wajib, ini mubah. Enggak, sallu kama raaitumuni sholli. Salatlah kamu seperti kalau kamu ya Nabi sholat. Kalau Nabi sholat pakai iftitah, ya kita pakai iftitah. Ya. Jadi sholat sunnah pun Nabi membaca iftitah itu. Apalagi, namun kalau ada yang sholat tidak pakai iftitah, wong jenenge wis iftitah kok pakai iftitah lah, itu tidak memahami. Padahal yang dimaksud sholat iftitah di situ sholat yang ringan sebagai pendahuluan. Iftitah kan pendahuluan awal, pembukaan atau pendahuluan. Kan yang pengajian biasanya yang pengajian pian-pian ini ada kuliah iftitah, ada kuliah inti, ini dah. Nah, kuliah iftitah itu biasanya lebih rendah daripada intinya. Karena iftitah panjang, intinya malah. Nah, itu untuk pendahuluan. Apalagi? Tentang sholat iftitah, apabila di bulan Ramadan, apakah pelaksanaannya juga seperti sholat taraweh, bisa berjamaah dan bisa sendirian, Ustaz? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Maka itu wong sholat tarawih itu sendirian ya boleh. Maka iftitah pun sendirian ya boleh. Ya dah, oleh iftitah itu. Ya. Jadi sholat iftitah sendirian boleh saja. Sholat tarawihnya sendirian boleh juga. Saya itu enggak pernah itu sholat tarawih di masjid, enggak pernah saya. Ora provokasi loh ya. Musa Abdul sholat itu di akhir malam. Kalau saya sholat, bukan berarti tidak sholat tarawih. Tarawih juga. Dan sholat malam itu jadikan kebiasaan orang mung Ramadan. Tok tarawih, kok wis bar Ramadan, wis beratau sholat. Jadi sholat itu malam. Ya. Nanti terus menjelang. Selesai sholat itu, terus siap-siap makan sahur. Ya, Ya, sahur diteruskan, tadarus sebentar. Ya, terus mendekati subuh. Nah, terus subuh. Sehingga kalau sudah sholat sambung sampai subuh itu enggak usah tidur. Nah, tidur ya hilang subuhnya nanti. Enggak usah tidur. Tapi ya tidak ngantuk toh kita ya. Sing ngaji malah ngantuk malah. Nah biasane nek bar subuh kuwi wong poso kok terus do mulai ngapa mulai tidur. Wong meneh sing golek Lailatul Qadar malam hari kuwi wah tidur nganti sak sore. Lah kok turu terus wah ya mampengi golek Lailatul Qadar. Lah entuk apa ora? Ya apalagi apa boleh menjalankan sholat tahajud dan zikir apa yang dicontohkan pada bulan Ramadan ini untuk menanti waktu sahur? Dan apa sudah cukup dengan hanya menjalankan sholat taraweh di awal malam, Ustaz? Kalau mau secara amalan Ramadan, banyak. Tadi kan sudah saya terangkan, malam Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan Ramadan. Maka dihidup-hidupkan, bulan Ramadan itu dihidup-hidupkan. Ya. Kalau dulu betul, ya turun Quran betul. Kalau sekarang tidak. Tetapi kita menghidup-hidupkan bulan Ramadan, ya karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Di malam Ramadan itulah Allah menurunkan Quran yang penuh berkah, penuh berkah. Maka kalau kita sampai menemui bulan Ramadan itu jangan banyak untuk tidur, apalagi untuk apa? Begadangan yang tidak manfaat, lebih banyak digunakan untuk zikir. Zikir tidak harus, ya misalnya baca la ilaha illallah itu afdalu zikir. Tapi baca Quran termasuk zikir, maka untuk tadarus, terus baca Quran itu juga zikir. Maka banyak saudara-saudara kita yang biasanya berusaha ngatamkan baca Quran itu sampai bulan Ramadan, khatam, selesai. Itu boleh juga, bagus. Lebih bagus lagi, jangan berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran, tapi mengabaikan pemahamannya. Lebih baik lagi, di samping menghatamkan, berusaha memahami isinya. Ya dah? Karena puasa ini tujuannya takwa satu tok. Sejak diwajibkan puasa Ramadan ini, tidak ada tujuan lain. Sejak diwajibkannya Ramadan berpuasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa Ramadan itu takwa. Tiap tahun bulan Ramadan datang. Tetapi tujuannya tidak pernah berubah, takwa itu tadi. Nah sedang penuntunnya kepada takwa Quran. Ya, maka Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Ya, kitab yang penuh berkah tadi diturunkan padamu Muhammad. Supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Agar supaya orang yang punya akal pikiran mendapat pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran untuk meniti ketakwaan kepada Allah. Maka di ayat lain Allah mengatakan, "Ana hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Sama toh dengan puasa tadi akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Ini Quran ini jalanku yang lurus, ikutilah dia. Nah, cara mengikuti Al-Quran kalau tidak paham bagaimana mengikutinya. Maka lihat dabaru ayat ini tadi, tiap-tiap ayatnya supaya dipelajari. Biar mengerti, bisa mengambil pelajaran dari Quran itu bagi orang yang punya akal pikiran. Kita mengambil pelajaran dari situ, oh ini perintah Allah harus saya lakukan, oh ini larangan Allah harus saya tinggalkan. Kalau sudah begitu jadi takwa. Maka dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Qur'an itu saya wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa itu bertakwa, penuntun menuju ketakwaan adalah Al-Quran. Tidak mungkin orang bisa menjadi takwa tanpa paham Al-Quran. Ya. Walaupun puasa Ramadan tiap tahun datang, ya, tujuannya enggak pernah tercapai karena enggak ngerti jalannya. Ya Ramadan datang itu mesti dieling-eling, engko buka apa, engko sahure apa, bukane apa kan itu toh? Nah, wah nanti malam ibune sing ribut itu. Engko kolak genti, Pak. Kolak kolu ya toh. Apa-apa kolu dah. Nah, ladah, engko sahure apa? Ya bari sing dipikir buka sahur bareng wis tedak arentek Ramadane wis do tuku klambi anyar urung itu tak ganjar tadi tuh. Klambi anyar. Lah itu sing dipikir buka sahur bakdo wis. Ndak pernah terlintas tujuan kuwi tekan apa ora gitu loh. Tujuan puasa itu apa? Ya padahal tujuan puasa itu untuk bertakwa. Lah carane, caranya jalan menuju takwa itu lewat mana? Tidak tahu, mulanya tidak ada perubahan. Tidak tahun poso negaranya, rumah tangganya, ya biasa gini aja. Padahal kalau puasa kita bangsa Indonesia itu mencapai tujuan, itu suatu karunia yang luar biasa. Karena janji Allah kepada orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan semua urusannya mudah. Bagi orang yang bertakwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan. Ya, di samping dipermudahkan semua urusannya, diberi jalan keluar dari semua kesulitan. Tidak ada jalan buntu, enggak ada kalau orang bertakwa itu. Mesti ada jalan keluar dan mudah. Itu tingkat perorangan maupun bangsaan. Kalau bangsa malah Allah lebih tegas lagi menjelaskan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, akan saya bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Ya padahal bangsa kita itu mayoritas beragama Islam. Ya, berarti kan mayoritas pula yang berpuasa. Kalau puasanya sampai tujuan, negeri ini jadi negeri yang aman, tentram, subur, makmur, mau dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi kelanjutan ayat itu, walakin kadzabu, kalau mendustakan Allah, ayat-ayat Allah, ya, fa'akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Jadi kalau puasa bangsa kita itu sampai tujuan yaitu takwa, negeri ini akan menjadi yang makmur, subur, aman, tentram, dan tidak ada perkelahian, tidak ada perkosaan, tidak ada perjudian, tidak ada korupsi gitu. Tidak ada itu. Tapi kalau mendustakan, azab yang datang. Tidak akan diberi jalan keluar dari kesulitan. Tidak dimudahkan semua urusannya, tapi makin sulit, makin sulit, makin sulit. Azab dari Allah. Nah, ada kalau kita lihat semua banyak puasa, tapi negerinya kok tidak makin baik. Yang korupsi saya ndodro, ya, malah anak-anak kecil sekarang sudah ngerti perzinaan barang, ya, malah di Surabaya dulu diterangkan kan, wanita SMP sudah bisa menjual teman sekolahnya, jadi mucikari, tiap orang dapat bagian 750 ribu. Ya, kok bisa ngerti ngono barang itu cah SMP coba. Cah SD memperkosa anak teman kelasnya. Kok udah canggih-canggih. Men. Nah itu menunjukkan makin jauhnya dari tuntunan Al-Quran. Itu sebenarnya suatu azab yang begitu itu. Nah kalau sudah begitu keadaannya, yang kita tunggu generasi penerus kita itu apa? Kalau gejala-gejala itu tidak kita atasi, sudah ada tanda-tanda gejala-gejala generasi kita itu diwarisi generasi yang sesat. Tandanya generasi yang sesat itu kata Allah, adau sholat wa tabau sahwat. Menyia-nyiakan sholat dan menuruti syahwat, menuruti hawa nafsu. Kalau sudah begitu keadaannya, fasaufa yalqauna ghayya. Pasti akan menemui kesesatan. Maka kita adakan, kita galakkan dakwah, kasihan-kasihan, binaan-binaan kasihan dibuka di mana-mana itu dalam rangka jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi yang jelek. Kita harus berusaha generasi yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang. Itu harus diusahakan. Generasi sekarang banyak orang Islam tapi tidak paham tentang Islam itu sendiri. Hanya mengaku Islam tapi tidak paham Islam. Jangankan paham Islam, tidak sholat pun mengaku Islam. Ada tidak orang Islam tidak sholat? Tidak ada. Ya tak? Orang Islam tidak sholat kok banyak, itu tidak ada. Ya tak? Kalau orang mengaku Islam tetapi tidak sholat, banyak. Tapi kalau orang Islam tidak sholat, tidak ada. Karena Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu sholat. Jadi kalau dia sholat, Islam. Kalau dia tidak sholat, kafir. Loh, KTP ini Islam? Iya, kafir. Sing Islam KTP ini. Tulisannya Islam, tapi kafir orangnya. Nah, masa keadaan semacam ini akan kita biarkan? Maka kita buka pengajian, kita didik. Kita buka TPA-TPA. Anak-anak sekolah. Ya, ya. Beri pelajaran agama. Sore harinya, kumpulkan. Di majlis-majlis. Bapak dikumpulkan masjid, kita belum punya masjid. Entah biasanya yang ngatakan yang masjid malah diusir kok. Masjid tak nggo ngaji. Ya, anak orang nggo ngaji, diwo ngaji, wis ngaji sapa to? Ki kok MTA usir enggak boleh. Nenek orang nggo ngaji malah ento gua apa ning masjid do ngopo? Do sekak. Bato-bato marep poso-poso ini sampai melek malam dikira zikir bae do sekak. Remi. Ngerti pengurusnya ora apa-apa. Dong apa cahwi, cagalek pak, kenapa apa? Bu cagalek, aduh, remi, sekak, opone tiduran, enggak apa-apa nih, tinggal ngaji, jangan coba-coba. Nah, maka kita buka TPA, majelis, kita punya majelis sendiri. Itulah kondisi kita. Maka bertentangan kita membina untuk generasi yang akan datang supaya generasi yang baik, tapi ada yang tidak suka. Biar puas dengan begini-begini saja. Padahal ini suatu gejala. Azab Allah akan datang kalau generasi yang jelek itu diteruskan. Nah, maka itulah. Masing-masing akan mendapat bagian amalnya sendiri-sendiri. Maka galakkan kita dakwah. Islam tanpa dakwah itu gak ada artinya apa-apa. Jelas belum ngaji di MTA ini. Amalan-amalan biasa-biasa kan gak pernah apa-apa tuh. Mulainya ngaji, setelah ngaji, beda karo abene, berbeda dengan biasanya. Ya, biasanya mau begini atau tidak mau, apa sebabnya tidak mau? Dulu mau kah sekarang tidak mau, karena apa? Ya, dulu tidak tahu, sekarang tahu. Hasil ngaji itu dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, Allah mengatakan, hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Apa sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, kalau kamu ngaji dan tidak ngaji, sebelum ngaji dan tidak ngaji sama saja, ya berarti kamu kita itu kalau memang dikandani karo ora kok padha wae ya, berarti kita sama unalaihim. Anda tahu malam tundirum lah, yuk minun sama saja, diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Nah, kalau sudah begitu keadaannya kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Hatinya dari kunci mati. Tidak bisa masuk kebenaran itu. Pendengarannya dari disumbat suara apa-apa masuk, suara kebenaran yang tidak bisa masuk. Matanya ditutup, tidak bisa melihat kebenaran. Yang maksiat-maksiat di tempat gelap pun melihat mata itu. Tapi yang benar ini mata enggak bisa, ada tabir penghalangnya. Maka kalau telinganya sudah tersumbat, matanya tertutup, ada tabir, hatinya dikunci, itu diberitahu ngaji apa tidak ngaji sama saja. seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau ya melet, tidak dihalau ya melet. Itu. Maka masih beda orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Lah umumnya kalau timbul suatu perbedaan itu dianggap ngewawai agama, padahal tidak ngewawai. Itu meluruskan agama yang benar itu seperti ini. Diluruskan. Yang dulu saya melakukan begitu tuh saya kira juga aturan agama. Hanya waktu itu saya melakukan belum tahu ilmunya. Ternyata Allah mengatakan wala taquma laisa laka bi ilmun. Kalau kamu masa ibadah itu belum tahu ilmunya jangan mengamalkan. Nah, saya dulu mengamalkan tanpa ilmu. Ilmunya hanya saya dapat dari nenek-nenekmu yang bapak-bapakmu yang kitab. Dulu bapak saya memang yang begitu kita ikut gitu aja udah. Jadi kalau ini dasare ya mbahku ngene di situ. Iku mbahku sak bapakku kabeh ngono. Nah, baru cah saiki kira gelem ngono, gitu. Nah, gitu. Maka Allah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yatadun. Bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, melakukan agama tanpa petunjuk, apa kamu ikuti juga? Nah, itu kan. Maka mesti beda orang yang ngaji tidak ngaji beda. Apalagi di dalam salat tarawih, bolehkah 4 rakaat dikerjakan di masjid dan 4 rakaat dikerjakan di rumah? Boleh saja. Ya lah, wong ora salat ya entuk kok. Jadi, padahal 4 rakaat di masjid, wes. Ya, terus nanti salat lagi di rumah, boleh saja. Tidak ada larangan. Karena sholat tarawih itu boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di rumah, boleh. Apalagi? Di dalam ada berdoa, sehabis sholat fardu maupun sholat sunnah tersebut, pakai angkat tangan atau tidak, Ustaz? Pakai angkat tangan juga boleh. Ya, tak? Karena banyak lah hadis, Nabi menerangkan mengangkat tangan. Malah ada orang yang perjalanannya jauh, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, yang angkat tangan, ya Rabbi, doa mohon kepada Allah. Padahal pakaiannya kumal, rambutnya sampai kusut. Makanan yang dimakan, makanan yang haram. Pakaiannya pun, pakaian yang dipakai hasil yang haram. Minumannya pun haram. Kok berdoa, bagaimana dikabulkan? Ya. Yang ditegur bukan masalah angkat tangannya, tapi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan lain-lain. Itu bisa diambil pengertian bahwa makanan, pakaian, minuman yang haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Mula kalau kita doa kok tidak terkabul-kabul, sudah lama ya doa terkabul. Coba diteliti makanan itu hasil halal apa haram. Jadi makanan yang haram itu bukan hanya babi, bangkai, bukan. Termasuk hasil pendapatan dari yang haram itu ya haram. Pakaianmu halal apa haram? Ya, minumanmu halal apa haram? Minuman haram bukan mesti khamr saja. Hasil didapat dari yang haram, jadi minuman ya haram. Maka kalau doamu kepengen dikabulkan, di samping usaha dohirianya, mohon kepada Allah, ya makanannya, minumannya, pakaiannya harus halal. Maka dengan kata lain kita diperintah oleh Allah itu makan yang halalan thayyiban. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah apa yang ditumbuhkan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan kata jarh wa ta'til yang tercantum dalam brosur halaman 11, Ustaz? Jarh dan ta'til, jarh itu celah. Ta'til itu ya adil, jadi ada cacat dan kebenarannya. Ya. Cacat dan celahnya tidak diketahui. Orang itu adil apa tidak ya tidak diketahui. Artinya tidak dikenal orang itu. Jadi cacat dan baiknya tidak diketahui. Apalagi? Kalau saya mengamati brosur hari ini, cara pelaksanaan sholat tarawih dan sholat witir sangat berbeda dengan yang ada di desa saya. Yang setiap 2 rakaat diawali dengan salatus sunnatat tarawih dan seterusnya. Apakah termasuk bid'ah yang seperti itu dan apakah juga boleh berjamaah di situ, Ustaz? Jadi saya katakan kalau diamati yang ada di brosur ini ya, masih di samurai ning sing tarawih. Yang sebelah ya tidak tarawih, yang 23 ya tidak tarawih. Podo-podo ra tarawih ning saudur. Saudur sing bener tarawih 11, sing bener 23. Padahal sing 11 ya ra tarawih, sing 23 ya ra tarawih. Lah kok kate bener. Gimana ta? Lah tarawih itu artinya santai, rileks gitu loh. Dan kita lagi salam pisan ya. Assalamualaikum. Wis diabani ya ndang atuk neh, ngono to. Terus kowe jawab, "Yo." Padahal lagi salam pisan. Nah, kapan sing istirahat? Nah, padahal habis salat 2 rakaat, salam 2 rakaat terus istirahat panjang. Lah kowe dadi imam istirahat panjang dioprak-oprak sing tukang ngabani mau no. Ya, ora ndang gelem ngati ngadeg imame. Kesel imamnya, gantinan kaya. Loh, kalau ini nurut Nabi istirahat, malah kan, ya mula podo-podo ratarweh, terus merasa dirembuk, kok ratarweh, kok ngerembuk tarweh. Lalu kamu sholat di situ, silakan mau sholat. Ya, boleh saja kamu sholat di situ. Ya tak? Apalagi? Saya pernah jadi mendengar. Jangan sok udur masalah tarweh. 11 apa 13 apa kuwi kabeh ora tarwih. Kalau dicocokkan pengertian tarwih itu sendiri artinya santai. Relax. Ya. Saking kepengin selak rampunge nganti salat wae ora sanggo istitah. Ben cepet. Ya, ben cepet. Ayo kamu lihat nanti kan salat tarwih cepet. Orang wae istitah, jengkelit jengkelit jengkelit rampung udah. Nah, maka kalau dilihat kalimat tarwih, jadi sholat tarwih dalam arti namanya sholat tarwih itu Nabi tidak melakukan dalam arti iki sholat tarwih, enggak. Karena dilihat pelaksanaan yang dilakukan Nabi itu santai, rileks, lah maka sholat yang dikerjakan Nabi itu disebut sholat tarwih. Tapi Nabi sendiri tidak mengatakan ini sholat tarwih, enggak. Prakteknya sholat yang dilakukan Nabi penuh santai, istirahat. Jadi nek andai kata Nabi tidak istirahat panjang, tidak rileks itu ya tidak disebut tarwih. Karena pakai istirahat panjang, inilah disebut tarwih tadi. Kan waktu itu Ramadan kan, biasanya kalau bulan Ramadan panas sana. Istirahat, ambil kipas-kipas, leren. Kalau diselani minum dulu boleh enggak? Boleh, apalagi di sana ada sumur jam-jam tuh, tarweh kita gembrio bios aja, ya minum dulu ambil, boleh. Nah, mau santai kok. Nanti gue tarweh seperti di tempat kita, leren minum, carry bisa. Malah banyak yang ada di tempat kita tuh kadang-kadang anak-anak muda itu, imawis, mangkase Allahu Akbar, maca Fatihah rampung. Surat rampung ini lagi nyusul. Soalnya wah cik kesel kalau ngadek ya tak susul. Mangkato sih Pak Iman kok tak tututi. Nah imamnya harap rukuk. Baru baca. Lam yalid wa lam yulad. Makmumnya nyusul. Allahu Akbar. Nanti rampungnya bareng. Jadi dia orang untuk Fatihah. Orang untuk iftitah. Orang untuk surat. Mungkin untuk rukuk rampungnya bareng. Nah, kalau model begitu memang boleh sah. Wih, imamnya gen mangkat dewe, makmumnya nyusul wae. Kan ngirit sudah. Apalagi? Saya pernah mendengar bahwa Allah turun di langit paling bawah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dihitung sejak jam berapa, Ustaz? Ya, sebelum subuh lah. Ya. Wah hitungan dewe bagiin dewe aku pegang bagi kau. Ya dah dari salat maghrib sampai waktu subuh itu berapa jam bagiin terlu lagu jikuin saya ngisar dewe cari. Apalagi Kalau sudah subuh sudah tidak termasuk untuk sholat malam, enggak. Karena subuh itu sudah waktu lagi, waktu lain lagi sudah. Ya, apa lagi? Saya kalau di rumah pada bulan Ramadan, ketika sholat tarawih berjamaah di masjid, setelah sampai 8 rakaat, saya pulang ke rumah dan sholat witir 3 rakaat. Bagaimana hal yang saya lakukan ini, Ustaz? Saya pulang ke rumah kok dicari rumah enggak ada. Itu pamitnya tarawih ora rampung mulai, bae ora enek. Gulene kon PlayStation di bae. Jadi kalau mau sholat witir di rumah ya boleh. Sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih. Adilah di masjid sholatnya 23. Ya, yes, untuk walu aku medot. Setengah tak witir di rumah boleh. Tidak salah. Pama lagi untuk rongrekangat. Wah, bisa terus medot rongrekangat. Mulai tak tutup di rumah. Boleh tidak? Boleh. Tidak usah datang ke masjid sekali, sholatnya kerjakan di rumah semua. Boleh. Ya. Apalagi? Pada bulan Ramadan ini, saya selalu mengikuti sholat tarawih di masjid yang baru diresmikan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, saya mengikuti sholat tarawih di masjid tersebut. Saya merasa cocok dalam mengikuti tarawih tersebut karena imamnya mengerjakan tarawihnya 2 rakaat salam 2 rakaat salam 4 kali dan dilanjutkan sholat witir 3 rakaat. Namun pada hari yang keempat, yakni hari Sabtu, saya merasa bingung karena imamnya ganti bukan Pak Imam yang saya makmumi 3 hari tersebut. Sewaktu mau memulai sholat tarawih, imam tersebut mengajak para makmum untuk mengerjakan sholat sunnah yang ringan. Dan cara mengerjakan sholat sunnah itu, pada rakaat pertama hanya membaca Al-Fatihah saja, tanpa membaca surat apapun. Terus sujud. Begitu juga pada rakaat kedua, dikerjakan sama dengan rakaat pertama tadi, terus salam. Perasaan saya tambah bingung. Dan pada waktu mau mengawali sholat tarawih, imam bilang begini, mari kita mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat salam 4 rakaat salam, karena ini juga diambil dari hadis Bukhari Muslim. Dan betul juga pada waktu mengerjakan sholat tarawih tersebut 4 rakaat salam tanpa ada tahiyat awal. Sampai selesai 8 rakaat terus witir 3 rakaat. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah sholat tarawih yang dikerjakan tersebut betul hadisnya sahih, Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan hal tersebut kepada saya. Dan saya mohon Ustaz jangan menyuruh saya menanyakan kepada imam tersebut, karena saya beraninya bertanya hanya kepada Ustaz saja, itu pun lewat orean atau tulisan ini. Dan apakah saya termasuk orang yang mengerjakan suatu ibadah yang belum mengetahui ilmunya? Cukup, Ustaz. Lah kalau kamu sudah tahu ilmunya, mesti tidak bingung. Nah, katanya katanya bingung. Nah, bingung ini berarti tidak tahu. Kalau tahu, tidak usah bingung. Imamnya menganjurkan, mari sholat iftitah dulu. Ya, kamu tahu tak? Wes aku rasa iftitah, wong ku sholatnya mung pendek-pendek. Ya, rasa bingung tak? Yang kedua diumumkan, nanti sholatnya 4 rakaat salam 4 rakaat salam. Kalau kamu sudah tahu ilmunya, wah, ya sudah, berarti saya tidak bisa ikut ini, saya tak tarawih di rumah saja. Merasa bingung, kenapa bingung? Ya. Hadisnya apa betul itu? Ada hadis di sini malah di halaman pertama. Ya. Halaman pertama itu malah diteraskan, karena Rasulullah SAW yusolli arba'a rakaatin fil laili, summa yatarawahu fa'atola hatta rahimtuhu. Ya kan? Bahwa Nabi Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertarwih lama sekali sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Jadi salatnya 4 rakaat, dimamari 4 rakaat. Ya. Ini 4 rakaat di malam hari. Terus istirahat. Ya, panjang. Ini satu hadis. Tapi di hadis lain Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pelaksanaan sholat malam?" Nabi menjawab, sholat malam itu masna, masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Lulah kok ini Nabi mengerjakan 4? Padahal ngandani 2 rakaat kok terus gak mengerjakan 4. Nah, maka kalau itu digabung, tadi saya terangkan toh, jadi pelaksanaan Nabi 4 tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat istirahat, panjang. Namun kalau masih ada tetap berpegang ini satu hadis ini tidak mau melihat praktek yang dilakukan oleh Nabi dua-dua tadi, berarti dia hanya memahami satu hadis mengabaikan hadis yang lain, ya silakan. Oh berarti kalau kamu 4-4 saya 2-2 dalam hal ini tidak bisa ketemu karena pemahaman yang berbeda. Kalau tidak bisa ketemu karena pemahaman yang berbeda, ya sudah masing-masing mengerjakan menurut pemahamannya sendiri-sendiri, tidak usah ribut. Tetapi kalau pemahamannya sama, bisa dikerjakan bersama-sama. Yang memahami salat itu dua-dua, tentu tidak bisa mengikuti yang 4. Kalau yang memahami 4-4, juga tidak bisa makmum kepada yang 2-2. Oh berarti tidak sama pahamnya. Ya wes yang 4-4 sholatoh 4-4, yang 2-2, 2-2. Gitu tak? Gak usah bingung. Udah aku ngakuan kue teko yang wes ngomong rawani. Hanya berdasarkan ilmu, ini nanti kamu kaji lagi, dibaca ulang-ulang brosurnya ini. Mau diajari pinter kok melawati. Urung-urung dicekati, Ustaz jangan suruh menanyakan saya. Kuwi diajari pinter nek jenenge ngaji kuwi, ora ngerti ben dadi ngerti. Lah Pak Imammu menerangkan salat itu 4 rakaat, 4 rakaat dan ya, dasare hadis Bukhari, lah pundi hadise? Lah gitu ta kudune. Hadise pundi Pak Imam? Nah, terus kalau kamu dah tahu brosur ini, lah ini pelaksanaan Nabi kok dua-dua praktiknya pripun iki gitu ta? Tadi 4 rakaat, sedang Nabi prakteknya sendiri 2-2. Ketika Nabi ditanya sahabatnya, juga menjawabnya, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Masa Nabi menjawab 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus Nabi sendiri mempraktekkan 4 rakaat salam. Ya kan gitu cara pemahamannya. Tapi kemarin mungkin belum tahu, belum ngerti brosur ini, lah saya ingin brosurnya digowo. Tidak usah bingung. Kalau memang pemahamannya seperti itu, ya sudah, tidak usah ikut. Tidak usah ikut, tidak nyalahkan mereka, tidak. Nah kebetulan ada ditanya, loh gue kok orang melu sholat tarwih piye? Paham gue no, 2-2 kok Pak, kalau 4-4 saya enggak bisa. Yang saya ketahui praktek Nabi atau Nabi ditanya sholat tarwih itu 2 salam, 2 salam. Lah kok ini 4 salam. Yang 4 ya silahkan 4, yang 2 silahkan 2, rasa ribut gitu. Apalagi? Mohon maaf yang pelaksanaan sholat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, hadis riwayat Bukhari Muslim, di halaman 3 masuk ke halaman 4 Ustaz. Coba dibaca. An Abi Salamata bani Abdirrahmani, annahu sa'ala Aisyata radhiyallahu anha, kaifa kanat sholatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana, faqalat. Maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan. Riwayat Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Sama kan? Ya. Dari dua tadi diterangkan yang di depan yang diriwayatkan Baihaqi tadi juga diterangkan. Ya. Rasulullah sholat malam itu 4 rakaat di malam hari. Setelah itu istirahat panjang. Yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga begitu. Ketika ditanyakan kepada Aisyah bagaimana pelaksanaan sholat Rasulullah SAW, ya, tanya pada Aisyah tentang di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah tidak pernah melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat malam itu 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Kan sama tak? 4 rakaat di depan tadi. Maka tidak bisa dipahami satu hadis ini. Kalau dipahami hadis yang lain, Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Dan Nabi aja ditanya sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat kok. Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Nah, maka kalau digabung hadis itu berarti Nabi melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4 rakaat istirahat. Terus salat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, dapat 4 rakaat istirahat, terus witir 3 rakaat. Ya. Maka itu hadisnya sama. Pemahamannya yang berbeda. Kalau itu dipaham dari satu hadis tok itu memang begitu. Tapi kan dia dijelaskan, di situ diterangkan beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya. Tidak diterangkan di sini 4 rakaat salam itu kan tidak. Ditanya, tidak 4 rakaat salam itu tidak. Tapi ketika Nabi ditanya tentang pelaksanaannya sholat malam itu, beliau menjawab 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itulah makna-makna 2 rakaat salam. Nah, dari situ maka hadisnya sama, pemahamannya yang berbeda. Kalau sudah pemahaman yang berbeda, maka tidak bisa ketemu. Yang 4 silakan 4-4, yang 2 silakan 2-2. Sudah selesai kan? Dan sudah ribut. Yang 2 jangan menyalahkan yang 4-4. Yang 4-4 jangan menyalahkan yang 2-2. Nah, sing lebih enak meneh ada orang berpendapat, alah nek aku karek manut imame, papat yo gelem, loro yo gelem. Itu paling enak. Gitu. Nah, udah ribut, papat yo gelem, loro yo gelem. Ora salatnya gelem kok aku. Nah, itu, nah. Nah, itu namanya orang tidak punya pendirian. Imame papat meru papat, imame loro meru papat. Tekoni, alah papat yo gelem, loro yo gelem lah. Kalau memang pemahamannya mempunyai pendirian 4, ikut yang 2 enggak mau, enggak bisa karena mesti ketinggalan terus. Tapi yang memahami seperti yang diterangkan oleh Rasulullah salat malam itu 2 salam, enggak mau. Bukan tidak mau, karena tidak bisa mengikuti yang 4 tadi. Karena tidak bisa, maka saya yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, saya kerjakan sendiri, yang 4 rakaat saya kerjakan sendiri. Satu sama lain saling menghormati, tidak usah salah menyalahkan. Apalagi? Saya sudah puluhan tahun tidak berpuasa karena kondisi badan saya lemah, sering gemetar dan tenggorokan kering. Apa uzur saya tersebut dibenarkan dan apa diperbolehkan membayar fidyah, Ustaz? Kamu mestinya periksa dokter dulu. Ya dah. Kalau tenggorokan kering itu biasa wong poso kok. Ya, mulane nek buka terus kan doanya Nabi, dzahaba dzoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. haus telah hilang. Ya, urat-uratnya telah basah. Tadinya kering, telah basah. Mereka dileni banyu mau. Mudah-mudahan pahala tetap. Gitu ya. Lain ini tenggorokan kering biasa. Kalau haus ya kering. Gitu kan? Maka kalau memang kering tenggorokan terus apa tadi badannya lemes karena suatu penyakit, ya berobat sama dokter, ya diberi obat sembuh dari itu. Kalau memang itu karena haus terus kering ya biasa wong poso. Itu badan saya lemes, ya memang betul wong ngeleh lemes no. Yang lapar kan lemes. Jangan mudah-mudah terus apa itu? Bayar ridah ora poso, enggak. Kita harus berusaha maksimal berpuasa. Kalau memang dipaksa apa puasa terpaksa enggak kuat betul ya baru boleh. Tapi barangkali itu sakit, nah kalau udah begitu udah berarti ada kesehatanmu terganggu. Maka kesehatan terganggu tidak langsung boleh membayar fidyah. Berarti diobatkan dulu sakitnya. Kalau sakitnya sudah sembuh, ganti puasa di hari lain. Apalagi? Bagaimana hukumnya sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah, Ustaz? Hukum apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan hukum apa? Sidang isbat itu untuk mengetahui malam ini sudah mulai masuk tanggal 1 atau belum, gitu loh. Itu berusaha untuk rukyah melihat. Jadi itu usaha maksimal. Karena Nabi mengatakan sumu liru'yatihi. Wa'aftiru liru'yatihi. Sumu puasalah kamu kalau kamu sudah melihat bulan. Berbukalah kamu kalau kamu sudah melihat bulan. Kalau tertutup mendung, maka genapkan bulan Sya'ban itu 30 hari. Jadi dia berusaha. Sidang itu kan tidak terus sidang, tidak sebelum sidang, menugaskan para petugas-petugas untuk melihat bulan dengan alat meropong bintang itu. Dipakai mau dikasih alat pembesar bisa lihat. Nah sidang itu untuk memutuskan hasil daripada yang ditugasi melihat-melihat tadi, ada yang melihat apa tidak. Ternyata menurut keterangan kemarin ada berapa orang? 16 ya. Semuanya laporan, satu pun tidak ada yang melihat. Padahal itu di tempat-tempat yang berbeda. Di tempat-tempat yang berbeda, hasil laporan itu tidak ada satu pun yang melihat. Maka dari itu, karena dari laporan petugas-petugas tidak ada yang melihat, kemudian sidang memutuskan. Berarti kalau ini belum dilihat bulan, berarti ini belum tanggal 1. Belum tanggal 1 bagaimana? Maka bulan Sya'ban genapkan 30 hari. Kalau bulan Sya'ban wis digenapkan 30 hari, perasaan delok. Karena tanggal Qomariyah itu tidak pernah ada yang lebih 30 hari. Dengan bulan Samsiah lain. Qomariyah kan pura-pura 30. Nah, bulan Masehi ini, bulan Samsiah ini, ada yang umurnya 18, ada yang 31, ada yang 30, kan itu. Nah, ketika masih SD dulu, cara ngetok yang 30 apa sih, nganggu tangan ini loh katanya. Ngeri sing mendukul itu 31. Januari, Februari. Januari mendukul loh, 31. Februari, lah itu bisa 30, 28, bisa 28. 28 nih. Januari 31, Februari, Maret 31, April 30 lagi, Mei, ya apa sing mendukul-mendukul iki 31. Dan nek bulan Qomariyah enggak bisa dihitung gitu. Ya. Mulane, lah kalau ini dilihat belum tampak itu gimana? Ya berarti belum masuk tanggal udah. Genap aja bulan Ruwah 30 hari berarti besok menjadi tanggal 1 Ramadan. Itu dia berusaha. Dan melihat itu berusaha untuk mengetahui besok sudah mulai puasa atau belum, gitu loh. Lah nanti mau Idul Fitri ya lihat lagi, menugaskan lagi. Kalau nanti sudah, oh ini tanggal hilal sudah kelihatan, nah sudah besok Idul Fitri. Kalau belum kelihatan ya genepkan puasa 30 hari. Jadi belum kelihatan bulan ya belum. Itu. Mengapa kok tidak tak melihat? Ya memang Nabi ya suruh melihat kok. Dengan mata, kalau zaman Nabi dengan mata kepala tanpa alat. Nah sekarang alatnya sudah canggih, tidak sekedar mata, tapi pakai alat pembesar. Pakai alat pembesar pun belum kelihatan, berarti ya belum masuk. Gitu loh. Apalagi? Apa diperbolehkan tayamum, yakni tidak mandi junub, karena alasan tidak tahan dingin, Ustaz? Ya tidak tahan dingin, ya pakai air panas. Nah, jangan cepat menyerah begitu. Tidak tahan dingin, air es. Ya, tidak bengi malah ngombe es, baik. Tidak tahan air dingin, bisa dengan air hangat. Bagaimana? Pakai hangat, ojo keset-keset. Kan mandi air hangat kan boleh. Wah, lantai tak godok barang. Nah, kenapa bisa diusahakan kok terus menyerah begitu saja? Apalagi? Saya bekerja sebagai terapis, akupriser. Dalam bahasa Jawanya pijat. Selama 2 tahun ini 70% pasien saya wanita dan sudah terbukti sembuh kista, miom keturunan, kolesterol dan diabetes terkontrol. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, apakah ada larangannya bekerja memijat lawan jenis? Saya sekolah dan terbukti ada hasilnya, yaitu kesembuhan. Alhamdulillah. Bila ngobrol dengan warga, awalnya enak. Setelah tahu pekerjaan saya, mereka cuek, Ustaz. Nah, kalau memang pekerjaanmu begitu, ya enggak masalah. Dan kamu memang ya, ahli. Ya, nah, kalau bisa, kalau kamu masih muda, ya cari pasien-pasien yang laki-laki saja. Ya kan? Mau yang sakit begitu tidak wong wedok, wong kena diabetes itu banyak laki-laki ya banyak. Laki-laki aja. Kecuali kalau memang pasiennya perempuan-perempuan dan terbukti memang kamu bisa menyembuhkan juga. Ya. Bukaannya cocok dah dengan pijatamu itu. Asal kamu tidak nakal ya silakan. Lu barang mijat putri, beto kalau mijat putra. Wah ini sakitnya di sini, pijatannya kudu neng gini lah. Itu yang tahu dirimu sendiri. Lebih aman lagi kalau memang terpaksa menerima pasien putri, suruh menunggui mahramnya, suaminya, atau kalau belum punya suami ya mahramnya. Tunggu di situ. Ya. Aja malah ditunggu ini kan metu, wah ini harus keluar harus. Karena banyak disebut di Quran-Quran kejadian-kejadian begitu itu ya salah kedaden. Oh, ini ya mijat-mijat, ya, terus dadinya gerangsang terusan. Apa lagi? Dulu saat saya kelas 2 SMP, pernah menyembunyikan primbon milik Bapak. Setelah sekian lama, ketika ditanya Bapak, saya jawab, tidak tahu, karena lupa. Saat bersih-bersih rumah, ternyata sudah hancur dimakan rayap. Dosakah saya yang demikian itu, Ustaz? Tidak, orang lupa gitu kok. Walaupun kamu dulu yang delik ke. Banditekon ditanya, lali. Lali ya tidak tahu, ya benar orang lali. Apalagi primbon itu dijadikan pedoman oleh bapakmu, kitab sucinya. Ya, delik ke luwe ape. Nembok jaluk gua ya nesuh delik ke wae. Untuk keselamatan bapakmu. Tidak, insya Allah tidak apa-apa itu. Jimat barang oleh bapakmu pada negane dimintai rezeki dan sebagainya. Nek perlu delik ke wae jimate kuwi. Nah, terus dijang rungokke ngaji kuwi. Wah, gitu ta? Urung nanti tak serah kuwi silang kok jimatku. Gitu. Mbok delikke soalnya. Yang mbok-mbok kemusrikan itu kamu sembunyikan enggak apa-apa. Apa lagi? Kalau bersentuhan lawan jenis, hukumnya kepalanya ditusuk jarum besi. Kalau bersentuhan dengan istri, anak perempuan, dan cucu perempuan, bagaimana menurut Islam, Ustaz? Jangan menyentuh istrimu. Ya. Jadi kamu punya istri itu tidak perlu disentuh. Lah kok ya pinter men gimana? Lah wong istri kok ditekokke. Ora entuk nyentuh istri ora ning kowe no. Iya ta? Ada. Jadi yang dimaksud tidak boleh mencolokan jenis itu yang bukan makrom. Kalau istri suami, gitu, itu terserah tadinya yang halal, haram, nyentuh aja enggak boleh. Setelah ijab kabul, nikah, jadi halal semua. Jadi halal semua. Apalagi? Di mana wanita boleh melepas jilbabnya? Apakah boleh wanita di sekitar rumahnya melepas jilbab, Ustaz? Boleh kalau enggak ada orang lain yang bukan mahram. Kita rumah berarti nang kebon bareng to. Nah, pagure tinggi, wong jowo ora bakal weruh. Boleh kamu dilepas jilbab, boleh. Nah. Kalau di situ ada orang lain yang bukan mahram, yang tidak mestinya enggak boleh lihat kamu, kalau lihat ya itu enggak boleh. Sekitar rumah kok neng kebun-kebun nyenggati melanding malah ngengkuku tangtok. Desa-desa kan gitu-gitu tuh. Nah itu nanti di sekitar rumah kok. Ya. Jadi prinsipnya, jadi waktu kalau tidak ada laki-laki lain atau orang lain yang tidak mahram melihat, boleh saja. Tapi kalau ada yang bukan mahram bisa melihat sekalipun di dalam rumah tidak boleh. Sekalipun di dalam rumah. Apalagi? Wanita yang dalam masa iddah kehamilan, kalau mau rujuk dengan suaminya, apakah harus menunggu sampai anaknya lahir, Ustaz? Tidak, namanya suami itu yang paling hak. Kembali kalau wanita dicerai dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai melahirkan. Maksudnya, kalau mau nikah dengan orang lain, tunggu sampai anak lahir dulu, baru boleh nikah dengan orang lain. Kalau dengan suami yang menceraikannya, tidak usah nunggu hamil lahir itu, tidak usah. Langsung balik boleh nikah lagi dengan, walaupun sudah dicerai, tidak usah nunggu kelahiran bayi. Masa idah itu masa menunggu kan. Apalagi? Mohon dijelaskan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, ayat tersebut menerangkan bahwa harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apakah infak bisa diberikan kepada kedua orang tua kita dan kerabat kita sendiri, Ustaz? Coba dibaca ayatnya dulu. Surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Terus pertanyaannya? Apakah infak bisa diberikan kepada kedua orang tua kita dan kerabat kita sendiri? Bisa, nah itu tadi disebutkan itu. Boleh, pada orang tua boleh. Itu mereka-mereka itu berhak menerima, boleh. Ya. Nah, kalau zakat, orang tertentu. Walaupun orang tua, tidak boleh menerima zakat. Ya. Kalau kamu anggap orang tua saya miskin, lah kamu kaya kok. Ya, anaknya kaya, masa orang tuanya miskin? Nah, itu kan jadi tanggungan anaknya. Boleh kalau infak, bebas pada siapapun boleh. Terutama diutamakan itu yang disebut dalam ayat tadi. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang tolak bain dan tolak roja'i dari not atau catatan Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, Ustaz. Kamu baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 235. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisaa'i aw aknantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam, bertetapan hati untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ditanyakan apa? Catatan kakinya. Pada catatannya, wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam iddah karena meninggal suaminya atau karena tolak bain. Sedang wanita yang dalam iddah tolak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Ya. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 229. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ay yakhafa illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah, ini ya. Jadi talak yang boleh rujuk itu hanya dua kali. Talak itu apa? Cerai. Rujuk balen, bali. Kalau sudah mencerai istrinya dua kali, saya talak, terujuk, talak. Nah, ini dua kali. Supaya perhatian, setelah masa iddahnya mau habis yang kedua ini, apakah kamu mau rujuk atau kamu tolak? Diteruskan, tidak usah dirujuk. Kalau mau rujuk, ya rujuk dengan baik. Ya, karena ini sudah dua kali, jangan sampai nanti tolak lagi. Nah, dengan baik itu maksudnya, yang menjadikan sebab-sebab kemarin menjadi terjadi talak itu apa? Nah, sekarang rujuk diperbaiki, jangan sampai sebab kemarin yang menjadikan talak itu kambuh lagi. Kewajiban suami laksanakan sebagaimana mestinya, kewajiban istri laksanakan sebagaimana mestinya, hak-haknya diberikan masing-masing. Ya, nah, kalau sudah masa iddah kok tetap tidak merujuki, ya diceraikan terus dengan cara yang baik, hak-haknya cerai diberi. Kalau wanita dicerai itu jangan terus cerai. Regulasinya enggak diberi haknya. Yang menjadi haknya apa? Jadi cerai dengan baik. Dan mencerai tidak usah, kalau dengan baik itu tidak usah adu, ribut, kebuk-kebukan sih, terus padu lah, tidak usah. Sing apik wae. Bisa ketemu ya apik, jadi bisa ya apik. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terus? Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, maka rujuk balen dengan baik. Nyatu menjadi suami istri lagi. Ya. Tetapi kalau khawatir nanti kalau jadi suami istri lagi, masing-masing tidak bisa memegang hukum Allah. Suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya, istrinya juga tidak bisa memberikan kewajiban, melaksanakan kewajibannya. Ya. Diperkirakan gampangannya ora iso ketemu apik meneh. Sebab tujuan pernikahan itu nurut tuntunan Allah, ya, mawaddatan warahmah. Bahwa saling terjadi, saling mencintai dan saling menyayangi. Ini sudah cerai. Sudah dua kali. Maka sebelum masa idahnya habis, supaya orang lain tidak berhak untuk menikahi dia, sudah dipikir sing tenang. Rujuk apa diteruske pisah. Ya. Tetapi kalau memang dikhawatirkan tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk memegang hukum-hukum Allah, ya sudah, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Nah, kalau memang tidak bisa memegang hukum-hukum Allah, sudah menyatu menjadi suami istri, tapi suaminya tidak mau mencerai, wanita boleh gugat, namanya khuluk. Nek cara jawane rafak. Ya. Dengan nebus dirinya membayar iwat. Ngene kon tak diku talak kon duwe ning to. Ya. Wanita boleh pada gugat pengadilan. Kalau pengadilannya diterima untuk minta cerai pada suaminya dengan membayar, kalau sekarang berapa? 10.000. Kalau dulu kan bayar 1.000 rupiah, sekarang 10.000 rupiah untuk iwat bagi tebusan dirinya. Jatuhlah talak itu. Jadi kalau memang tidak bisa ketemu suami, tidak bisa, tidak mau mencerai, istri bisa gugat. Gugatnya diterima oleh pengadilan, jatuhlah talak itu. Itu perceraian. Nah, nikah yang boleh rujuk itu hanya dua kali. Kalau sudah tiga kali enggak boleh. Maka ayat berikutnya, ayat 230 dibaca. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Kemudian, jika si suami mentolaknya, yakni sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lainnya. Nah, jadi kalau dia suami sudah mentolak dua. At-talaku marotani, tolak yang masih boleh rujuk itu dua kali. Nah, tolak yang dua kali atau tolak yang masih bisa rujuk itulah namanya tolak roj'i. Tolak tapi masih bisa dirujuki, masih bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah tolak dua kali, rujuk, tolak lagi yang ketiga. Berarti sudah tolak yang ketiga. Tidak boleh rujuk, sudah. Balen ora iso. Walaupun podo senenge. Kecuali kalau wanita tadi sudah nikah dulu dengan orang lain. Nikahnya, nikah betul. Bukan rekayasa atau kencan. Ujane seneng karo kowe ibu, jian gelo aku megat kowe. Neng wis ping telu, udah tiga kali udah ndak bisa kembali ini. Udah gini aja, supaya saya bisa kembali dengan kamu, ya dah, kamu nikah dulu dengan orang lain, tapi nanti 2 bulan atau 1 bulan minta cerai, nanti kembali pada saya. Nah, yang begitu itu tidak sah. Nikahnya tidak sah. Ya. Atau pesan pada laki-laki yang mau nikahi, saya kepengen balik mantan istri saya itu, tapi sudah 3 kali. Tidak boleh. Sekarang tolong kamu nikahi istri saya, mantan istri saya itu. Ya. Nanti kalau sudah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, atau 3 bulan lah kamu cerai. Nanti biar kembali saya. Tak upahi tau wis. Nah, itu nikahnya tidak sah. Nama laki-laki yang menikahi kalau tujuannya itu namanya muhalil. Hanya sekedar menghalalkan bisa kembali pada mantan suaminya. Tidak sah nikahnya. Walaupun nikah tenan. Tapi tujuan nikah hanya untuk menghalalkan. Supaya bisa kembali pada mantan suaminya. Tapi tidak boleh itu. Jadi kesimpulannya tolak rezeki itu. Tolak yang masih bisa rujuk. Ya, baru 2 kali masih tolak rezeki masih bisa rujuk. Kalau sudah 3 kali itu namanya tolak bain, solak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali, tidak bisa balen, kecuali kalau wanita tadi sudah nikah dengan orang lain. Paham? Nah, maka tolak itu 2, tolak rezeki dan tolak bain. Tolak rezeki artinya tolak yang masih bisa dirujuki. Tolak bain, tolak yang sudah 3 kali tidak bisa dirujuk lagi. Kecuali kalau wanita tadi sudah nikah dengan orang lain dulu. Apalagi? Mohon diterangkan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Apa arti sholat wusta itu, Ustaz? Sholat wusta itu ada sebagian ahli tafsir menerangkan. Wusta itu kan di tengah. Sholat wusta artinya sholat di tengah. Nah, ada tafsir yang mengatakan yang dimaksud sholat asar. Tapi kebanyakan mengartikan sholat wusta itu semua sholat. Ya. Kalau sholat asar dikatakan sholat wusta itu karena tengah-tengah antara duhur, antara subuh dan duhur. Ya, antara maghrib dan isya. Lah yang di tengah-tengah itu sholat asar. Tapi semua sholat sebetulnya di tengah semua. Sholat maghrib itu juga di tengah-tengah kan. Antara duhur dan asar. Dan antara isya dan subuh. Berarti maghrib ya di tengah. Ya, seorang tengah berarti sholat subuh. Tidak, sholat subuh ya di tengah. Antara maghrib dan isya. Dan antara duhur dan asar. Kan di tengah kan. Nah, memang perbedaan. Ada tafsir yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Kalau begitu, kalau sholat wusta, sholat asar, yang perlu dijaga hanya sholat wusta, sholat asar saja. Yang lain apa tidak perlu? Hafidhu ala sholati wa sholati wusta. Jaganan sholat asar. Apa begitu? Yang sholat lain tidak perlu dijaga? Ya, maka banyakkan. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, coba dibaca matnya. Sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tafsir mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Tapi menurut ahli hadis ya semua sholat. Ya, maksudnya ayat itu menerangkan semua sholat itu supaya dijaga, dikerjakan sebaik-baiknya. Tidak hanya sholat asar saja. Gitu. Tapi kalau dihitung di tengah, semua di tengah. Nah, maka itu semua sholat itu supaya dijaga, dikerjakan sebaik-baiknya. Tidak hanya sholat asar saja. Apalagi? Apabila suami sudah mentolak 3, apakah boleh suami tersebut menikah lagi? Atau sebaliknya, apa boleh istri menikah lagi dengan orang lain, Ustaz? Nah, sudah diterangkan tadi. Surat Al-Baqarah 230 tadi kan sudah. Boleh. Dan ini sudah tolak 3 kali tuh orang untuk nikah, betul-betul wis pegatan itu enggak boleh punya istri, enggak boleh punya suami. Ya. Tidak boleh nikah lagi dengan mantan istri tadi, itu enggak boleh. Tapi kalau nikah dengan orang lain boleh. Bagi istri, bagi suami apalagi, wong masih jadi istrinya aja boleh nikah lagi kok. Ya. Kalau istri masih punya suami enggak boleh nikah lagi dengan siapapun. Ya, kalau mau nikah dengan orang lain, kalau kamu sudah ditolak 3 kali, nah mau kembali pada suami enggak boleh sebelum nikah dengan orang lain gitu. Ya. Apalagi saya seorang istri, setiap mau berangkat ngaji selalu mengajak suami dengan harapan agar suami mau ngaji bersama-sama. Tetapi setiap kali saya ajak, dia bilang, ngaji yo to, aku yo orang ngalang-alangi orang mengaji. Lalu saya bilang pada suami, napa jenengan benjing boten remen mlebet surga to, Pak? Diajak pados kebajikan kok boten kerso. Lalu suami bilang sambil marah, opo aku orang nindake kebajikan? Lalu saya berangkat ke jihad pagi. Sesampai di gedung jihad pagi, suami saya kirimi SMS bahwa saya sudah sampai di gedung jihad pagi. Lalu suami saya menjawab dalam SMS-nya, tolong tanyakan kepada Ustaz, seorang istri kalau akan ngaji, ngunek-ngunek ke suami itu apa ngajinya ya dapat ganjaran. Apa kuwi ora termasuk wong wedok kurang ajar? Apa wong wedok sing soleh? Padahal saya tidak bermaksud ngunek-ngunek ke suami. Saya bermaksud agar suami mau bersama-sama ngaji. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Ya, berarti salah paham saja. Kamu merasa tidak ngunek-ngunek ke, suamimu merasa diunek-unek ke. Nah, berarti caramu ngajak yang kurang bisa diterima oleh suamimu. Besok lagi kalau ngajak suami ngaji jangan diunek-unek ke. Ya. Lebih dari itu, hasilmu ngaji itu coba biar suamimu bisa merasakan. Hasilnya ngaji apa? Mengaji malah ngunek-unek ke suamine. Gitu toh? Maka ditanyakan, apa istri begitu itu tidak termasuk suami kurang ajar? Lah kalau memang kurang ajar, mula genepono ajar. Ajarnya kurang kok gitu. Ajarnya kurang, lah supaya ajarnya cukup, maka suami berkewajiban, ku angfusakum wa ahlikum, naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai tersentuh api neraka. Itu sebetulnya tugas suami sebetulnya. Nah suaminya tidak mau. Tidak mau ngajar, tidak mau menjaga dirinya, jaga istrinya, anaknya dari api neraka, tidak mau jaga, malah tidak tahu. Nah suaminya tidak mau, istrinya ngajak. Dan tampaknya ngajaknya kurang beneran. Nah maka sekarang enggak, didoakan saja. Tambah lagi hasil ibu ngaji tadi, praktekkan di dalam dirinya, dalam rumah tangganya. Nanti kalau suami sudah merasakan, wah ternyata istri saya ngaji ya kacek tenan. Ya, disik ora tau ngunek-uneke, saiki ngunek-uneke. Nah, nek kaceke seperti itu, oh suami makin jauh enggak mau ngaji. Tapi kalau adanya mengamalkan hasil kajinya, wah suami istri saya setelah mau ngaji itu jadi solehah. Dulu ada bapak istri sering bantah, sering ngunek-uneke, sekarang dengan saya sopan, kemana-mana pamit. Gitu? Ya, tak perintah apapun nurut, selama perintahnya baik. Ya, ditinggal pergi menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga rumah tangga suaminya. Nah, jadi kalau hasil ngaji itu suami bisa merasakan makin baik, makin taat, makin tawaduk dengan suaminya, tidak berani dalam arti kata-kata kasar dan sebagainya tadi, taatlah selama benar. Nanti kalau tidak diperintah tidak benar, menolak pun dengan cara yang baik. Ya kalau suami sudah bisa merasakan perubahannya kan. Bisa mengerti, oh berarti ngaji ini ya apik. Ya sudah, istri saya biar ngaji. Saya akan berubah bisa menjadi baik harus ngaji lah. Nanti kan suami istri sudah sama-sama ngaji, berubah menjadi baik semua. Tetangga atau rumah tangga yang biasanya sering padu, sering ya utur-uturan, masalah sedikit jadi masalah, telah ngaji, nah semuanya menjadi pelajaran, nanti makin menambah kasih sayangnya, itu kan bisa dirasakan. Berarti ibu harus nanti, oh berarti ajakan saya terhadap suami begitu tadi belum berkenan, malah dianggap ngunek-ngunekin. Nah besok cara lain lagi, yang penting lagi tidak usah ngajak dulu, pribadinya yang dirubah, sesuaikan dengan tuntunan, apa kewajiban saya terhadap suami, nah gitu. Kewajibannya dilaksanakan, karena kewajiban si istri itu menjadi haknya suami. Kalau istri melakukan kewajiban, nah sudah, haknya sudah diberikan. Insya Allah dengan begitu akan membuka hati, tersentuh hatinya. Ya, kan jadi butuh kan, orang ngaji ini tekokno, tekokno, simbol lakoni itu tekokno ustadz, bener pora. Nah, itu ya. Apalagi? Saya dulu janda dengan dua anak, menikah lagi dengan duda juga dengan dua anak. Sebelum menikah dia bilang, anakmu yo anakku yo anakmu. Yen anakku tak wenehi status, anakmu yo tak wenehi status. Ora tak bedak-bedakke, podo wae. Anak saya ikut mantan suami saya. Bahkan sekarang sudah keluarga dan sudah punya anak. Tetapi suami saya, kalau anak dan cucu saya ke tempat suami saya, dia malah perengat-perengut dengan saya, bersengut diam saja. Kalau anak dan cucu saya pulang, tidak dikasih uang sedikit pun, biarpun untuk sangu. Tetapi kalau anak suami saya tiap bulan dikasih uang, tiap bulan dikirimi uang, sehingga saya rasakan dia pilih kasih, hatiku jadi sakit. Yang demikian itu dalam ajaran Islam apa sudah betul, Ustaz? Ibu jangan mudah sakit hati. Mau sakit itu apa enak toh? Ya toh? Sakit hati itu sakit yang paling sakit. Ya. Katanya orang mengatakan paling sakit itu sakit gigi, tapi tidak separah rasanya sakit hati. Mulai jangan mudah sakit hati. Kalau anak ibu ikut mantan suami ibu, berarti anak ibu itu ke siapa? Ikut siapa? Ikut bapaknya. Memang yang berkewajiban memberikan nafkah anak itu sebetulnya bapaknya. Apalagi sudah punya suami. Ya toh? Berarti anak ibu tadi sudah ditanggung oleh suaminya. Anak moro nenggone ibu nilai ibu ne. Ibunya punya suami itu bapaknya, bapak tiri. Tidak dikasih uang tidak apa-apa. Bapakmu sudah ngerti. Suaminya, suami ibu tadi, bapak tiri tadi sudah tahu iki tanggungannya bapaknya. Apalagi sudah punya suami, berarti tanggungannya suami. Kan baik. Ne? Nah, sing ora bener, sing perengat perengut mau. Bukan anak moro kok perengat perengut. Tapi apa ya, perengat-perengut tenan apa itu hanya GR? Tahu GR? Nah, ibu tadi gegeden rumongso. Karena karepene anak rono mbok ya dikai duit. Dan anak-anak bapaknya sing rono dikai duit, ya wajar wong itu anak bapaknya. Ya tanggung jawab. Itu tanggung jawab anakku itu tanggung jawab bapaknya. Ya, nah kalau anak bapak tadi misalnya ke mantan suami ibu tadi, jarak tiga duit apa sih? Nah kalau datang kepada ibu, kok mesti kayak duit karo bapak? Lah wi anake kok. Sing tanggung jawab anak itu memang bapaknya. Dan nek anake dhewe dikeki bareng anakku ora, lah anakmu wis di bojo barang itu kok. Jadi wong aja seneng di menai. Bisa juga pas anak ibu datang ke situ tidak menai karena tidak punya uang. Mau perengut-perengut itu nek orang kaya duit terus disengeni bojone mau, mula merengut sik saat durunge disengeni. Jadi tidak usah. Dah, yang penting hubungannya baik. Ya syukurlah kalau ada, diberi, tidak ada yang tidak apa-apa. Anaknya tilik di situ disambut dengan baik. Adapun bapaknya tidak memberi uang, kalau ibunya punya memberi ya baik saja. Dan kalau ibunya punya diberi uang itu anaknya. Nah, kalau tidak, sebetulnya anak ibu itu yang tanggung jawab suaminya ibu itu tadi. Apalagi sekarang sudah punya suami, yang tanggung jawab suaminya. Kan sudah ada yang nanggung-nanggung sendiri kok. Rasanya tidak masalah itu. Tinggal kalau memang betul pengaturanku tadi ya, nanti kalau anaknya sudah pulang, tidak rembukan senyape. Pak, nek, anak kurir ini kok pentingan pengaturanku tadi, jadinya ada apa toh. Nah gitu. Sing merengut sopo menyut pancen aku rapat iso guyu gitu dah ya. Biasanya ya ngono. Ya ditanyakan yang baik, dengan baik nanti kan jadi baik juga. Apalagi orang tua saya mempunyai 6 orang anak, saya yang nomor 4. Orang tua mempunyai 8 petak sawah dan tanah seluas kurang lebih 1200 meter persegi. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah meninggalkan harta warisan yang saya sebutkan di atas. Dan sudah dibagi kepada 5 saudara saya. Tanpa sepengetahuan saya. Dan saya tidak mendapat bagian sedikit pun. Ketika ibu masih hidup juga mempunyai cincin 25 gram yang masih saya simpan sampai sekarang. Sedangkan saudara saya tinggal 1 yang nomor 3. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi tentang cincin ini? Apakah itu sudah menjadi hak milik saya atau bagaimana, Ustaz? Itu ya warisan itu. Warisan, lebih terang lagi, katakan sama saudaramu itu, ibu dulu meninggal cincin yang masih saya simpan. Ini tinggalannya ibu. Ya supaya halal, halalan thayyiban ya lebih baik dimusyawarahkan kalau memang saudaranya sudah mengikhlaskan, ya wis PN itu tidak apa-apa, diikhlaskan. Tapi kalau saudaranya mengendaki, wah ini tinggalan orang tua, berarti saya juga ikut punya, mari dibagi yang baik, itu ya dibagi saja. Cincin nanti ya mati, tidak dibawa saja. Jangan sampai urusan dunia menjadikan retak saudara. Yang kedua, jangan sampai kita termasuk memakan harta yang tidak halal. Yang mestinya bukan haknya kok dimakan tidak halal. Lebih baik yang halalan thayyiban, itu lebih baik. Musyawarahkan kalau memang keluarganya atau saudara yang berhak menerima warisan sudah mengikhlaskan, ya sudah. Baik, kalau tidak minta dibagi, ya dibagi. Perkara saudara-saudaramu tadi membagi, kamu tidak diberi bagian. Harusnya kamu punya bagian, ra diberi bagian. Itu urusan mereka, itu berdosa mereka. Ya. Kalau kamu mau nanya, nuntut, minta, ya boleh saja. Gitu. Ditum saya anaknya kok tidak diberi bagian itu gimana? Nah gitu lah tanyakan. Tak kira wis mati mungkin gitu ya. Nah, kalau itu kamu minta hakmu boleh. Tapi jangan sampai terus kamu didolimi itu kamu mendolimi genti. Enggak boleh. Apalagi? Saya punya teman. Dulu pernah berjanji akan masuk binaan MTA. Tetapi hingga sekarang belum ikut ngaji. Yang demikian itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, wes ora usah dipikir tuh, Ustaz. Ngaji ya karepmu, ora ngaji karepmu gitu loh. Apa lah? Janji ngaji NTA, kok ternyata rasito, rasito ya wes itu aja. Lah perkara dia nanti janjinya diingkari, urusannya dengan Allah. Gitu. Ya, gitu. Nah, mungkin dulu janjar ngaji neng MTA mungkin seneng tertarik bareng areng ngaji sekarang kurang, oh tiba MTA aliran sesat, oh MTA tiba aliran Wahabi, oh MTA tiba yang ini terus rasita ya bisa jadi lah, ya, sebab kurungu-kurungu dulu mungkin belum ngerti, nah barang sekarang ngerti, okeh wong ngarani MTA itu aliran sesat termakan, ya sudah biarkan saja, biar ikut aliran selamat sana, ya kita masih MTA aku enggak butuh kok. Kamu butuh ya ngaji ya, ora butuh ya mulia udah. Ada apa toh? Saya berulang kali saya terangkan, cara ngaji ini jangan merasa dibutuhkan oleh MTA, tapi saya butuh pada MTA. Kenapa butuh MTA? Karena di MTA itu yang diajarkan Quran dan Sunnah itu yang saya butuhkan. Ya, saya tak ngajinya biar ngerti agama dengan benar, Quran Sunnahnya ngerti, agama beribadah ada dalil-dalilnya ngerti. Lah itu saya butuhkan itu. Itu kata tadi Dan dengan silaturahmi yang jauh-jauh dari Sumatera, dari Lampung Selatan, dari Mesuji, perjalanannya 36 jam itu tadi. Ya, 36 jam. Kalau enggak butuh, jauh-jauh ke sini cari apa? Itu karena mereka merasa butuh. Karena butuh, walaupun jauh pun ditempuh. Karena akan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kalau memang tidak butuh, walaupun dekat, enggak mau. Murah butuh, jangankan suruh datang. Didatangi, diberi pun enggak mau. Enggak butuh saya. Nah, itu lah. Maka itu biar masing-masing. Merasa mbok tagih janji nih. Kalau nek mau ngaji, mergo pekewo mbok tagih janji, ya rapop, ramudeng ngaji nih. Ngaji biar tumbuh dari dirinya sendiri. Tidak usah dipaksa. Pengajian itu untuk umum kok. Ngaji kamu datang boleh, tidak datang ya boleh. Datang tidak diabsen, tidak datang ya tidak dicari. Itu kan? Nah, maka di ngaji sini, mesti harus merasa butuh, saya butuh. Saya pun juga butuh, bukan butuh pada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya butuh menyampaikan ilmu ini, butuh mendapatkan balasan dari Allah. Karena Allah berpesan kepada nabinya. Qul la as'alukum alaihi ajron. In ajriya illa rabbil alamin. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dari dakwahku ini kepadamu. Tapi saya berdakwah itu minta upah dari Allah. Saya membutuhkan pahala dari Allah. Balasan yang kita lakukan ini harapannya mendapat balasan dari Allah. Bukan balasan dari ibu-ibu, bapak-bapak semua. Enggak, membalasi apa. Ya. Nah, maka bapak dan ibu datang ke sini juga harapannya hanya dari Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa mahyaya aktivitas hidup. Aktivitas hidup saya untuk ngaji. Jauh-jauh datang di ngaji karena Allah yang kita harapkan, bukan harapan apa-apa. Mendapatkan ilmu, Quran dan sunnah Nabi kita amalkan dalam kehidupan. Itu untuk mendapat ridhonya Allah. Kalau sama-sama butuh pada Allah, maka ketemu di sini. Cuma mengharapkan pahala atau ridhonya Allah. Ya, saya rasa cukup ini untuk pertanyaan langsung. Mari kita buka. Nomor 5. Baik, nomor 5 silakan. Nama saya Selamat dari Semarang. Saya ikut ngaji di cabang Semarang Barat Manyaran dan juga sebagai kantor perwakilan Kota Semarang. Pimpinan cabang saya Bapak Sri Widodo. Ini Selamat yang dulu itu ya? Alhamdulillah masih selamat, syukur alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan Bapak pembaca brosur itu dan seluruh jamaah MTA ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Al Ustaz dan juga kepada Bapak pembaca brosur. Karena dulu saya aktif mendengarkan radio dan akhirnya saya bisa bergabung di pengajian ini. Dengan modal saya hanya senang mendengarkan, membaca Al-Quran pun saya juga tidak bisa. Kemudian Al Ustaz, saya menjadi warga sudah 1 tahun. 1 tahun ini saya rasakan perkembangannya untuk diri saya, terutama ibadah-ibadah wajib dan sunnah sangat meningkat. Dan tetapi bagi saya masih ada kekurangan, terutama kepada istri saya. Istri saya suruh ngaji, belum mau. Saya suruh datang ke gelombang, cabang, gak mau. Di sini gak mau. Pernah saya paksa untuk mengikuti paham saya, dan akhirnya malah bertengkar. Kemudian karena saya di sini punya wadah, saya minta pertolongan kepada ketua kelompok, ketua gelombang, dan ketua cabang, akhirnya saya diberi nasihat untuk sabar. Kemudian Al Ustadz, saya mau tanya, pengertian wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Istri saya tak lihat-lihat itu ya bengkok apa enggak, saya enggak tahu. Kemudian Al Ustadz, yang terpenting itu pergaulan saya sudah berubah sekali. Dulu saya, sekarang ini saya malah tidak sempat bergaul dengan orang-orang yang seperti dulu lagi karena bergabung dengan orang-orang yang soleh ini dan tidak sempat pergi-pergi kemana yang tidak ada gunanya. Kemudian Al Ustadz yang kedua, apakah setelah istri itu mengaji di MTA kemudian dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada pertengkaran sama sekali? Kemudian yang kedua Al Ustadz, apakah di dalam Islam itu menunda kelahiran anak itu dilarang. Karena saya ingin mencari penghidupan yang baik. Saya ambil contoh, ingin punya rumah dulu. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kamu melihat istrimu bengkok apa tidak? Ya, maksudnya kamu yang tahu bengkok apa tidak. Jadi maksud Nabi itu, wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana kamu bisa meluruskan yang bengkok itu tanpa mengalami patah? Istausu binisaikum khairon. Ya, nasihatilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Karena wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana bisa yang paling bengkok yang paling atas, tulang rusuk paling atas? Maka suami supaya menasihati dengan cara baik, yang bengkok tadi bisa lurus tapi tidak mengalami patah. Patahnya adalah perceraian. Maka kalau saya terus sabari maksudnya, ya diluruskan pelan-pelan biar yang bengkok tadi bisa lurus. Jadi barang bengkok itu kalau dibiarkan tetap bengkok. Tidak diluruskan ya tetap bengkok. Tapi kalau diluruskan dengan paksa, putus, maka jangan dipaksa. Ya pelan-pelan. Nasihati terus, tiap hari dinasihati. Dengan mohon pertolongan pada Allah, nah insya Allah, Allah membuka hatinya. Ya. Setelah ngaji, tidak ada pertengkaran, ya tinggal manusianya. Kalau hasil ngaji itu diamalkan, bertengkar itu enggak ada. Berselisih ada. Tapi tidak perlu bertengkar. Karena kalau terjadi perselisihan, Allah menunjuki jalan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in. Kalau terjadi perselisihan dalam sesuatu permasalahan, farudduhu ilallah wa rasuli. Kembalikan pada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu beriman pada Allah. Orang yang bertengkar, berselisih itu semua merasa mencari benar. Suami bertengkar sama istri. Mesti kalau ditanya suaminya yang mengatakan yang benar saya. Kalau yang ditanya istrinya, istrinya juga mengatakan yang benar saya. Jadi sebetulnya orang bertengkar itu rebutan kebenaran. Padahal al-haqqu mir rabbikum, benar itu dari Tuhanmu. Jangan merasa aku benar, oh benar itu dari Allah. Maka memang kalau kamu mencari kebenaran, kembalikan pada Allah. Yang diperselisihkan tadi apa? Kembali pada Allah. Kembali pada Rasulullah. Lah, kalau memang yang kamu cari kebenaran yang sesungguhnya, yang benar, jangan merasa aku. Kembali pada Allah. Mesti benar itu. Maka kalau sedang berselisih, malah secara perwira, secara gentleman, secara ya, apa itu baik, ngatakan saya yang salah. Suami berdiri pada istri. Istrinya mengaku, ya pak saya yang salah. Suaminya yang mengatakan, oh rabu yang salah aku. Gitu. Kalau semua merasa aku yang salah, ayo sama-sama mencari kebenaran. Orang kok istrinya berngaku, oh rabu yang salah aku, suaminya. Lah iya nyatukat, dia ini salah nih ngeyel. Gitu. Nah, itu ya gak betul. Berarti kamu tidak merasa mencari kebenaran. Oh ya, saya yang salah, istrinya mengatakan juga saya yang salah. Ayo pak, sekarang kita cari kebenarannya. Nah kemana? Kembali pada Allah dan Rasul. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya lakukan kepada kamu tadi? Menurut Allah, menurut Rasul, apa sudah benar apa tidak? Istri juga begitu, sikapku kepada suami tadi menurut Allah atau Rasulullah, apa sudah betul apa tidak? Menurut suaminya, gue unek-unek ke aku salah itu kan. Lah si istri kurang unek-unek ke opak, mau ngandak. Oke, ngandani, tak jak nuntut dalam sing bener. Nah itu dah. Nah kok mana jadi rame? Lah salahnya di mana? Kembali pada Allah. Selesai. Maka kalau orang Islam itu tidak perlu bertengkar. Kalau sudah kembali pada Allah dan Rasul, perselisihan itu harus selesai. Maka Nabi mengatakan, damaikan orang berselisih, orang muslim yang berselisih, damaikan. Karena perselisihan itu kata Nabi itu pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut tetapi pencukur agama. La aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku din. Rambut itu kalau dicukur habis. Maka kalau kepala di apa rambut dicukur kepala habis, kalau agama dicukur habis, maka orang berselisih tidak bisa damaikan, berarti sudah tidak memakai aturan agama. Maka kalau masih kamu beragama, jangan diteruskan, kembali pada Allah dan Rasul, selesai. Itu ya. Dalam tidak usah bertengkar, pelan-pelan dinasihati supaya baik. Maka apa yang ngaji sudah tidak ada. Kalau masing-masing ngamalkan hasil ngajinya, enggak ada pertengkaran. Adanya musyawarah, mencari kebenaran kepada Allah dan Rasulnya. Memendua kelahiran anak apa boleh? Jangan, kalau sudah saatnya lahir segera dilahirkan. Jangan ditunda, ya ta? Wong lahir ngampet yang lahir wir kosok sama har lahir ditunda. Ya ta? Nah, ini wetone ora apik iki ditunda sesuk wae. Apa meneh iki sasi sura kok nglairke sesuk ditunggu sapar wae. Wis lak sing ngampet itu kan. Nah, tapi kalau merencanakan kelahiran boleh saja. Tapi kalau menunda jangan. Ya. Sudah saatnya lahir, segera dilahirkan, jangan ditunda. Nah, kalau belum hamil, menunda kehamilan, ya direncanakan boleh. Tapi ora sadar tak ngenteni gawe omah. Gitu? Gawe omah kayak kapan dadine? Omahe ra dadi-dadi, ya. Terus ditunda-tunda ngenteni hamil, ditunda baru omahe dadi, bae ra hamil malah. Kesuwen sing nunda malah ora dadi akhirnya. Sudah. Iya kan? Sudah. Lillahi ta'ala. Khawatir, wong anakmu kamu belum punya rumah, mbok jak ning ndi wae manut bayi lahir itu. Mbok manggon omahmu apa manggon omah kontrakan, mau kok ndak pernah protes kok ya ta. Nah, ambil berjalan, nah nanti punya mah sambil berjalan, nah rumah duwe omah yang kontrak-kontrak sik. Ngontrak ra duwe dit ya turu sak nggon kon kono. Ya ta. Jadi diusahakan lah, apalagi kalau sudah punya suami istri itu, kalau sudah punya anak, itu ada perekat tersendiri. Anak itu sebagai perekat, kalau sudah punya anak, sudah. Lebih rekat nanti. Ya, terus apa lagi? Baik, silakan nomor 17. Nama saya Jianto dari UKUI Pelalawan. Daerah mana itu? Riau, Ustaz. Oh, dari Riau, ya. Saya sudah 15 hari kurang lebih berada di majelis ini, mengikuti kegiatan. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya perkenankan juga saya untuk menyampaikan kesan, Ustaz. Ya. Ya. Pertama, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Katino yang telah memberi jadwal kepada saya. Ustadz Katino, Ustadz, yang memberi jadwal. Kemudian Bapak Sasgas dan Bapak-Bapak yang berada di majelis yang telah memberikan pelayanan yang setaraf dengan hotel, Ustadz. Ada AC-nya dan seterusnya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sesama nafar yang telah memberikan ilmu agama kepada saya, Ustadz. Iya. Ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Ustaz. Yang pertama berkenaan dengan hidayah dari Allah, Ustaz. Mohon untuk dijelaskan hidayah dari Allah itu apa. Apakah hidayah itu datang dengan sendirinya atau seorang manusia itu harus mencari hidayah dari Allah tersebut. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan asbabul nuzul surat Falak bin Nas, Ustaz, di sana Rasul pernah merasa dijahati oleh manusia dan jin. Pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini juga dapat dijahati oleh manusia dan jin, seperti umpama guna-guna dan seterusnya, dan apakah kita bisa untuk mempercayai hal seperti itu, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya dan mohon Ustadz untuk menjawab dengan sejelas-jelasnya. Dan nanti insya Allah setelah kajian Ahad pagi ini saya mohon waktunya sebentar untuk bertemu dengan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya luruskan dulu, la syukra ala wajib, tidak ada ucapan terima kasih terhadap satu kewajiban. Terima kasih kepada satpam yang telah memberikan kamar untuk saudara yang ber-AC. Itu bukan kamarnya satpam. Terima kasih kepada Ustadz Katino yang sudah melayani bantu sebaik-baiknya. Itu bukan miliknya dia. Kamu di sini di fasilitas kamar, diberi makan, diberi tanpa bayar, itu bukan miliknya Katino. Bukan miliknya satpam, gitu. Tapi itu milik kita semua. Nah, mereka penghuni-penghuni di sini itu merasa berkewajiban. Karena Nabi kita menuntunkan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Kamu di sini sebagai tamu. Engkau dari Sumatera, Rio sana toh. Sudah jauh-jauh ke sini. Terus tidak diurusi, mau tidur di mana, biarkan saja. Tidak diberi makan, baik. Dosa kita. Maka itu semua bisa begitu karena kebersamaan kita. Tidak hanya saudara, siapapun yang datang ke sini dilayani sebaik-baiknya. Itu yang penghuni di sini menjadi berkewajiban. Berkewajiban. Kalau itu tidak dilayani sebaik-baiknya, penghuni yang ada di sini dosa. Dan khianat. Berkhianat. Terhadap amanat yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Ya. Kita membuka suatu majlis terbuka ini, gedung yang seindah ini. Gedung ini pun bukan miliknya Katino, bukan miliknya satpam. Ya toh? Maka kalau kamu ditidurkan di tempat AC, ditidurkan, karena ini ada yang... Nanti kalau tamunya banyak, ya, tidurnya sak, gue ya. Banyak atau kadang-kadang, wes tidur, mapan gue sak-sae, sak gue nih, untuk tidur bawa berapa... 1000 orang cukup lah. Aja njaluk AC kabeh. Aja njaluk kamar AC kabeh dah. Lantai 2 ini berapa? Lantai 3 berapa? Wis turu dak. Nah, itu semua itu enggak perlu diterima kasihi, itu kewajiban kita. Kalau kita tidak melaksanakan seperti itu kita dosa. Malah kami merasa pelayanan yang seperti itu sebetulnya masih kurang nyaman. Karena dari jauh-jauh. Apalagi kalau rombongan ada putra putri terpaksa, ya kadang-kadang cuma disingkatkan gitu saja kalau tamunya banyak itu. Ya, jadi itu tak luruskan, tak usah. Dan terima kasih seperti itu, bukan pada tempatnya. Malah kalau sudah di sini merasa tidak dilayani dengan baik, sampaikan saya. Inilah, menurut saya tegur yang tidak melayani dengan baik, saya tegur. Nek pelayanan sudah baik, ora usah disampaikan saya, ora usah terima kasih. Ya, kewajiban. Maka tidak ada terima kasih terhadap pelaksanaan kewajiban. Kamu jangan merasa, wah aku kena jasa karo Ustadz Katino. Wah aku kena jasa karo satpam. Enggak. Itu dia melakukan suatu kewajiban. Lah kewajiban yang dilakukan itu menjadi hakmu sebagai tamu. Jadi antara hak dan kewajiban. Gitu ya. Kemudian hidayah itu apa harus dicari? Sebetulnya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Tapi kadangkala manusia tidak mau diberi hidayah. Maka yang penting manusia itu siap untuk menerima hidayah Allah. Kadangkala tidak usah dicari datangnya tiba-tiba. Seperti saudara tadi, ngutak-utak radio, ngerti-ngerti ketemu radio MTA. Terus tersentuh. Wah berarti saya agama saya selama ini kurang bener, saya harus ikuti kajian. Nah, itu hidayah masuk. Nek ana sing ngetek-ngetek radio, watine anyel, radio apa kaya ngene iki? Buanting wae udah. Nah, itu namanya hidayah tidak masuk. Tidak ada kesiapan menerima hidayah. Ya ta? Tapi hidayah itu yang penting manusia itu sebagai hamba Allah itu siap menerima hadiah, hidayah. Ya. Ada lagi tadi coba saudara selamat tadi modalnya cuma senang cuma. Menurut nasihat Imam Ghazali, ya dah manusia itu suruh jadi empat paling tidak empat. Salah satu diaran tapi itu. Ya. Kun aliman, kalau bisa jadilah orang alim. Kalau belum bisa jadi orang alim, jadilah orang yang mencari ilmu biar jadi orang alim. Kun aliman, aw muta'aliman. Ya. Mencari ilmu belum ada sempat waktu, aw mustami'an. Jadilah orang yang suka mendengarkan. Ada datang ngaji gini orang, wah ternyata suaranya ini kok sampai ke rumah saya, dah dengarkan saja. Mendengarkan pun belum kober karena banyak pekerjaan sibuk ini macam-macam. Au mustami'an, au muhibban. Jadilah orang yang senang saja. Mudah senang. Itu sudah tanda-tanda hidayah akan bisa masuk. Wala takunil khomis fatahlik. Jangan menjadi golongan orang nomor lima, itu akan rusak. Jadi orang alim ya tidak mau, cari ilmu ya tidak mau, mendengarkan tidak mau, seneng saja enggak punya modal. Modal seneng aja enggak punya. Seneng ruwake oh saya anggere ku radio terus panas dada saya kok. Jadi seneng aja enggak ada dah. Nah, orang gitu itu akan rusak, enggak akan dapat. Maka paling tidak kalau bisa itu jadi orang alim. Kalau belum bisa jadi orang alim, cari orang yang menjadi orang cari ilmu nanti jadi alim. Belum sempat cari ilmu, suka mendengarkan ilmu ketika diterang-terangkan. Untuk mendengarkan belum istiqomah, punya modal senang dah. Senang aja. Tapi belum istiqomah. Tapi kalau ada saudara-saudara ikut ngaji, saudara-saudara dengarkan radio, ada kajian, saya senang melihat itu sudah senang. Nah kalau kamu sudah punya modal senang, nanti hidayah akan masuk. Tapi kalau senang aja tidak ya, susah. Itu masuk susah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dapat hidayah karena lantaran radio. Kan gitu tuh ceritanya. Justru yang datang-datang dari jauh-jauh itu pertama kita masih tekani karena radio. Kenapa sejak dulu tidak pernah dengar radio? Ya dengar. Radio-radio dengar. Terus malah gonta-ganti orang yang lah bareng nyantol radio MTA itu orang tahu diganti. Karena dia merasa mendapat hidayah di situ. Itu ya. Kalau Nabi dahulu kamu maksud dijahati oleh jin, jahati oleh manusia, Nabi kena tenung, kena itu, kita gak percaya. Wong saya aja gak bisa ditenung kok Nabi bisa itu gimana? Ya tak? Jadi pertanyaanmu, apakah kita bisa kena guna-guna, kena tenung, santet, dan tidak bisa. Tenung, santet gak bisa nyakiti orang. Saya aja gak bisa kok malah Nabi, saya gak percaya kalau Nabi kena tenung. Ya tak? Kalau ada yang mengatakan Nabi kena sihir itu berarti menguatkan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir menuduh Nabi itu orang yang kena sihir. Ya. Gitu ya. Lah kalau kamu enggak percaya saya enggak bisa ditenung, cobanen. Cobanen, golekno dukun sing dugdeng kono kan nenung aku. Penyantet aku wis. Aja siji golekno dukun pirang-pirang. Ya, penyantet saya. Wis sing mbok rahapane apa kepala saya apa dada saya enggak bisa. Lah kok mengerti enggak bisa? Allah yang mengatakan enggak bisa. Ya, dalam surat Al-Baqarah 102 itu ya. Enggak bisa. Paling hanya bisa menceraikan antara suami dan istri. Jadi hembus-hembus fitnah maksudnya. Nafasat fil muqad artinya menghembuskan ya, menghembuskan bisa berarti ucapan. Jadi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa memecah persaudaraan. Ikatan, ikatan persaudaraan, apakah ikatan apa organisasi, apa ikatan apa yang sifatnya ikatan bukan persatuan, itu bisa ya rusak karena hembusan-hembusan wanita yang tukang dikatakan tukang sihir tadi. Kalau mengembuskan bisa nyakiti orang dari jarak jauh itu enggak bisa bohong. Lang dia dukun misalnya tekoke dukun, wah kamu ditenung orang ini. Ya terus kan balik kira pun mang baleknya saya tidak salah kok ditenung baleknya pak, karena ada gelem. Padine ora iso. Ya, tidak bisa. Kalau bisa mesti ya apa mana dibayar ya tak balik nih ke. Pun mang tunggu nih, tidak bisa. Ya. Bohong. Orang biasa kena tenung itu mesti ceritane dukun. Bukan ceritane dokter. Nek dokter sakit apa? Ya? Digulai penyakitnya apa? Nanti kok kayak dukun, wah ini panas kena tenung, wah kita disantet lah, sudah. Akhirnya barang diobatnya, diobati dukunnya tidak sembuh-sembuh. Wah ini yang nempeli, awune luwih tuwa. Aku kalah ilmune gitu ya. Nah itu dukun apa kurang lakon. Maka jangan percaya, tidak bisa itu. Kita harus mempercayai santet, tenung, dan pokoknya tidak bisa mengenai orang, menyakiti orang ini tidak bisa. Apalagi dari jarak jauh. Apalagi bangsa Indonesia ini kalau mau menggunakan akal. Saya katakan, toh, kalau tukang-tukang santet, tukang tenung Indonesia itu ampuh begitu, orang dijajah 350 tahun negeri ini. Iya, toh? Penjajah-penjajah ditenung aja, masuki linggis gegere itu. Iya, toh? Apa wetenge, apa disihir santet, telak itu dileboni dom bundel, apa kawat sak gegem. Ya. Praktiknya tidak apa-apa, tidak bisa. Dan kalau bisa begitu, ora perlu ngikut tentara. Nah, biayanya banyak. Tukang santet, tukang tuh, di openi sing apik, wen arep nakal karo negara ini santetan wae. Wis ta, rasa ngikut tentara bareng dah. Ya, apalagi? Saya mau tanya Pak. Ya, dikenalkan dulu Ibu. Silakan dikenalkan dulu Ibu. Nama saya Sugiyati dari Tegalrejo Donoyudan. Iya. Saya mau tanya, yang saya tanyakan masalah uang. Menaruh uang di desa lain, itu uangnya dikembangkan, lalu bunganya ditetapkan. Uang itu, yang naruh uang itu sebagian pinjam, yang sebagian tidak sama sekali. Lalu 1 tahun kurang lebihnya diambil bunga sama modalnya itu diambil, nanti sudah dapat banyak. Yang kedua di PKK itu ciri-cirinya seperti itu Pak. Seperti itu apa? Seperti itu gimana? Seperti yang pertama ciri-cirinya, tapi ada bedanya sedikit. Kalau di PKK itu yang diambil bunganya, modalnya masih tetap di situ. Kalau menurut ajaran Islam itu diperbolehkan enggak? Apa uang itu uang halal atau uang riba, Pak? Saya mohon dijelaskan. Terima kasih. Saya sudah dikasih waktu untuk tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ibu itu mempunyai arti ganda, banyak. Menaruh uang di desa lain itu maksudnya gimana? Ditaruh di mana? Kalau memang uang itu ditaruh di bank syariat, ya dapat hasil boleh. Ya, kalau uang itu ditaruh di rentenir, riba. Ya kan? Di perbankan itu boleh. Ya, kalau di rentenir, ya, tujuannya memang membungakan uang tok. Ya. Membungakan uang itu riba itu. Maka kalau mau nitipkan uang selamat, ya masukkan saja di bank. Di bank syariat. Mengapa saya kata bank syariat? Karena bank syariat itu diatur menurut syariat Islam walaupun belum sempurna, tapi sudah mengacu ke sana. Sudah berjalan untuk menuju kesempurnaan. Nah, itulah. Jangan dititipkan pada perorangan yang tujuannya dibungakan. Jangan. Masukkan saja di bank syariat. Itu jawaban saya. Apa lagi? Baik, nomor berikutnya, nomor 39. Bapak di lantai 4, nomor 39. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Nama Sukatmo dari Jenawi, Pak. Puan Jenawi, ya, monggo. Saya mulai akhir Februari Alhamdulillah sudah rutin mengikuti akad pagi ini. Alhamdulillah ya. Dan kami sampaikan kepada warga kami, tetangga kami, kalau berkenan mau ikut ke akad pagi ini, saya bukan riak, bukan sombong, saya sediakan kendaraan. Jadi tahu persis apa MTA itu. Ya. Jangan gugu suarane wong ditambahi kecampuran geding. Jadi suaranya tidak enak didengar. Iya, iya. Kemudian yang mengenai pertanyaan, Pak. Sebelumnya mohon maaf mungkin bagi yang sudah tahu sebagai sharing, yang belum tahu seperti saya, nanti kalau tidak berlarut-larut benar apa salah, kalau salah kan yang rugi saya sendiri. Satu, masalah wudu di bulan Ramadan. Wudu? Wudu. Oh ya, ya. Saya dituntuni di waktu siang, dibenarkan tidak memasukkan air di mulut dan di hidung. Itu ada tuntunannya benar atau tidak. Kemudian masalah zakat, Pak. Zakat itu kalau saya ada istilahnya jual beli kendaraan. Itu yang perlu dizakati hasilnya atau dari pembelian itu. Dan apakah saya benar kalau tidak mengeluarkan zakat karena di rumah saya ada anak yatim. Kemudian yang ketiga mengenai sholat iftitah. Saya dituntuni sebelum di MTA ini, Pak, dituntuni sholat iftitah diawali dengan tasawuf dan membaca subhanakallahil mulki dan seterusnya. Kemudian bacaannya cuma Fatihah, rukuk bacaannya biasa, sujud dan seterusnya biasa. Itu apakah benar? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami matur mohon maaf. Dan akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi tidak pesan, jangan suruh tanya kepada yang nuntuni saya itu ya. Tidak. Jadi wudu ya Bapak, tidak membatalkan wudu bagi orang yang berpuasa dengan memasukkan air ke mulut dalam arti apa? Berkumur, memasukkan air ke mulut untuk diminum memang batal. Tapi kalau berkumur, ya kan wudu kan pakai berkumur, itu tidak batal. Jadi wudunya orang puasa dengan tidak puasa sama lah. Sama. Nah, mungkin itu berpendapat karena bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada kasturi. Mula ya ada yang orang puasa itu gosok gigi aja enggak boleh. Apalagi gosok gigi pakai odol atau pakai pasta gigi itu ya toh. Enggak boleh. Itu saya belum tahu. Yang jelas itu tidak membatalkan puasa. Maka kalau mau wudu, mau kumur, mau gosok gigi, seperti tidak puasa silakan. Asal jangan diminum. Karena tadi tenggorokannya kering, jerkemu terus, itu tidak boleh. Dah, kamu kok bareng tenggorok kering kok jerkemu, tidak punya maksud kemas. Itu tujuannya kan mau membasahi tenggorokan itu. Ya, kalau kemunya wajar, ya wudu ya sudah wudu, tidak masalah. Dilo-dilo kemu, dilo-dilo kemu. Nah. Barang kalau orang jarak itu lebu. Tapi butuh tidak masalah, boleh butuh. Zakat jual beli kendaraan. Bagaimana cara zakatnya? Kalau memang jual beli kendaraan, dagang tahu namanya, modalnya itu keluarkan zakatnya dulu. Jual beli kendaraan modalnya berapa? Ya, misalnya modalnya 100 juta itu keluarkan zakatnya dulu. Setelah itu dibelikan dagangan, kendaraan, nanti zakati setelah dijual ada untung. Setiap ada untung keluarkan zakatnya lagi. Jadi pertama modalnya dizakati, berikutnya untungnya saja yang dizakati. Setiap dapat untung keluarkan zakatnya. Setiap dapat untung keluarkan zakatnya. Kalau tidak untung tidak zakat, apalagi rugi. Orang dagang kan kadang-kadang ya untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang balik pokok gitu. apa boleh tidak mengeluarkan zakat karena di rumah saya ada anak yatim. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Di saluran zakat itu tidak ada kolomnya, anak yatim itu enggak ada. Adanya fakir miskin, kemudian mu'alaf, warim, safir, apa? Ibnu Sabil, Sabilillah, itu 8 golongan. Rikob, ya. Yatim enggak ada, enggak masuk di situ. Sholat iftitah seperti yang Bapak tanyakan tadi, saya belum tahu. Dalil iftitah seperti itu, membaca apa tadi, terus itu, enggak ada. Iftitah yang diterangkan dalam Nabi sebegitu. Sholat iftitah yang ringan itu maksudnya, sholatnya, sholat sunnah seperti biasa, 2 rakaat, tapi ringan. Ringan dalam arti bukan ngurangi bacaan. Ya, bacaan sholat ya tetap dibaca, tapi tidak panjang-panjang bacaan suratnya. Tidak boleh dikurangi. Misalnya patekae dikurangi. Kudunya iftitah rasa nganggo. Kudunya go surat rasa nganggo. Ya, itu tidak. Bacanya ringan, membaca yang ringan-ringan maksudnya tidak panjang. Karena setelah itu nanti akan masuk sholat malam, tahajud yang bacaannya panjang-panjang. Seperti yang ditanyakan Bapak tadi, saya belum tahu dalilnya itu. Ya, satu lagi. Baik, satu lagi. 40. 40, silakan nomor 40 terakhir. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono dari Bina Kabupaten Grobogan. Nama Mulyono. Bina mana, Pak? Ada 4 tapi ringan-ringan. Yang pertama, saya ditanya oleh teman saya, karena teman saya itu makmum kepada imam yang membaca Al-Fatihahnya itu 2 kali. Pertama baca Fatihah 1 kali, dikasih amin, kemudian setelah Fatihah, Fatihah lagi. Juga ada yang amin, ada yang tidak. Nah ini bagaimana, apa dibolehkan? Apa juga ada dalilnya. Setelah ditanya, setelah sholat, kuyono dalile kok gitu. Nah apakah betul ada dalilnya atau dibolehkan? Yang kedua, saya seorang musafir. Musafir itu kan boleh menjamak dan boleh mengkosor. Nah pada waktu maghrib, maghrib itu kami atau saya menjamak dengan isya. Karena saya itu terbiasa dengan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat witir. Ya ini dibolehkan apa tidak? Di saat kami menjadi musafir. Kemudian yang ketiga, ini teman saya waktu di rumah sakit, ya, saudara di rumah sakit itu menunggu ibunya yang sedang sakit. Tahu kalau sedang sakaratul maut itu ditalkinkan dengan membaca La ilaha illallah. Karena saudara-saudara yang tidak tahu, ditalkinkan itu tidak diperbolehkan. Orang diwaca no la ilaha illallah. Ya orang yang diwaca no yasin. Nek diwaca no la ilaha illallah ya apa? Nek diwaca no yasin tidak malah ndang mati bokku gitu. Itu dari saudaranya. Nah, kemudian daripada bertengkar, kemudian dia tuh telek-telek di bawah jendela gitu saya dekati. Ngapa tau kowe kok iso telek-telek semacam itu? Mbok ditalkinke kono ibuke. Ora entuk, Mas, ora entuk. Oh ya wis nek ora entuk ya wis, yang penting semaksimalnya. Yang demikian ini bagaimana, Ustaz? Kemudian yang terakhir, Ustaz. Ini banyak sekali atau ada warga MTA yang mungkin melanggar dan dikeluarkan dari sekolahnya atau dari rombelnya. Lah ini setelah dia dikeluarkan itu merasa gelo, merasa kecewa. Nah ini untuk persyaratan masuk lagi itu bagaimana gitu. Terima kasih dari saya. Mohon jawaban dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum pada imam yang bacaannya 2 kali Al-Fatihah. Setelah ditanya, dalile yono. Gitu. Lah makmume aku ora ngerti, mulaku ora gelem. Gitu kan? Sebab apa? Jangan mengamalkan ya kamu belum tahu ilmunya. Lah kalau imamnya sudah mengerti, makmumnya belum tahu, nek arep ngono diberitahu dulu iki lho dalilnya membaca Fatihah itu dua kali ada, dalilnya inilah baru makmumnya mau mengikuti. Kalau tidak jangan mau. Nek mau ngomong dalilnya eneng lho. Lah enenge ndi coba? Pokok eneng lho. Itu tidak bisa diturut itu. Cuma ada-ada. Kalau sudah begitu, makmumnya enggak usah ikut. Kalau nekat imamnya begitu, enggak usah ikut. Salat witir ketika musafir boleh saja. Ya, salat jamak maghrib, isya, terus isya. Nah, dalam musafir itu, ya, terus salat witir sisan. Ya, salat witir orang musafir boleh. Tidak ada salahnya. Ibunya tidak boleh ditalkinkan ya karena kebodohannya. Dibatake la ilaha illallah ben apa ora sah lah ta. Nek dibatake Yasin ya aja engko ndak mati. Oleh orang umumnya dibacakan Yasin itu katanya cepat mati. Lah nek dibatake la ilaha illallah karena dia tadi apa ora ngerti ya diberitahu, mestinya diberitahu. Tuntunan. Kalau dia orang Islam, ya yang tanya tadi, tuntunan Nabi, kalau ada orang sakaratul maut ini suruh membaca, nuntuni membaca la ilaha illallah. Nabi mengatakan siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Maka saya talkenkan membaca la ilaha illallah ini dengan harapan, ya mudah-mudahan ibu nanti membaca la ilaha illallah terus mati sehingga matinya masuk surga. Itu bukan mesti tidak tahu ya, apalagi bukan orang Islam. Wacake sing ra itu, wacake la ilaha illallah ra itu, terus diwacake apa wis ben ngene tokno ben mati. Nah, maka diberitahu kalau masalah tidak tahu diberitahu. Ya, berusaha menyelamatkan orang yang sudah sakaratul maut, hidupnya sudah akan berakhir, maka barangkali Allah memberikan jalan menuju ke surga. Tuntunan Nabi suruh membacakan la ilaha illallah tadi. Itu tuntunan itu. Nah, orang dikeluarkan dari MTA bagaimana jalannya masuk lagi. Ya ta? Dan ditokke gelo. Gerung ditokke sakarepe dhewe. Nah, jalannya masuk lagi gimana? Ya? Jadi lihat ya dulu keluarnya dari mana. Ya, keluarnya dari mana, masuknya ya lewat jalan keluar tadi. Nah gitu. Nah, mesti orang dikeluarkan dari MTA itu beberapa macam sebab. Kalau dikeluarkan sebab zina, tidak bisa masuk. Tidak sekedar dikeluarkan, dibaikot. Tidak boleh disopwaruh. Itu yang dari MTA, hukumannya warga MTA begitu, pulau jodoh zina. Kalau sudah ngerti mau zina berarti siap untuk di bekot, sudah jangan diberi ampun lagi. Sebab kalau hukum Islam diterapkan, orang itu mati sudah. Dirajam kan mati. Rajam itu wanita atau laki yang berzina, ya. Dilempari batu sampai mati. Dah, yang mati ora kepethuk neh to. Nah, ini kan tidak mati wong karena tidak ada hukum Islam di sini, sudah dipekot saja oleh warga MTA. Kalau dia memang warga MTA kok mau berbuat zina dan sudah tahu peraturan yang ada di MTA, berarti dia siap menghadapi pembekotan itu. Ya, sudah menghadapi. Nah, bagaimana kalau sudah zina mau masuk lagi? Ya zina oneh. Oh, zina itu di dalam Islam sangat dikutuk. Terus ngaji lah kalau kamu belum ngaji dulu zina, setelah ngaji taubat ya itu mah. Tapi ngaji. Ya toh? Terus masuk gelombang, masuk cabang, kok zina dah enggak ada ampun ini. Ya. Kamu harus berpendirian. Orang itu ngaji nanti ya ora apa-apa pengajian orang MTA tok ngendi-endi iso. Nah, itu lebih baik ngaji di tempat lain. Karena zina mungkin orang ditokke malah dihadiahi kan. Peraturan di MTA begitu. Kenapa harus zina? ya, jalan yang lurus mudah ditempuh, ada kok melalui jalan setan. Nah, itu ya, itu tanda zina. Kalau sebab dikeluarkannya, ya, mungkin dia suka merokok, belum itu tidak dikeluarkan. Dia itu hanya kalau kamu belum bisa berhenti ngerokok, mandek kosik sing ngaji, sune sing rokok wis rampung, wis iso mandek ngaji yo meneh. Dadi tidak dikeluarkan toh, dikon leren ben nikmati ngerokok sik. Kalau ngerokok sudah bisa berhenti, boleh ngaji lagi. Nek urung iso mandek rokok, mandek kosik ngaji, lha itu lah. Kan enak toh. Nih, maka beberapa sebab. Kalau sebab dikeluarkan lagi karena tidak mau mengamalkan hasil kajinya, nah sudah. Nanti kalau mau ngaji lagi, disanksi dulu. Kalau masih seperti dulu, enggak boleh. Kalau kamu tobat mau mengamalkan hasil ngajinya, baru bisa diterima lagi. Ya, mengamalkan hasil ngajinya, karena begini, iya memang menghadapi resiko. Ya tak? Maka kalau ngaji sebagai siswa MTA itu, mengisi formulir di situ antara lain sanggup mengamalkan hasil ngajinya dengan pribadi, keluarga dan di masyarakat. Walaupun akibatnya di masyarakat nanti dikucilkan, dicemooh, iya memang resiko. Bahwa kalau kamu ngaji tidak mau ngamalkan, kata Nabi seperti lebah tidak bermadu, seperti pohon tidak berbuah. Maka ngaji harus diamalkan. Risikonya apapun karena itu pengamalan hasil ngaji harus dihadapi. Dan tidak sendiri kalau kamu dapat risiko karena mengamalkan hasil ngajinya, ya semuanya harus merasa, ya ikut menyengkuyung, ya pekot ya sudah kita tangani bersama, ya begitu. Maka tinggal lihat sebabnya apa. Kalau sebabnya masih bisa diterima, bisa diterima. Tapi kalau sebab zina nggak bisa diterima. Ya, salah satu cukup ya. Baik, berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Ya, mari. Dari Ibu Sakinin, Jagalan Jebres, berupa kalung, satu kalung, kemudian dua benda seperti lidah. Seperti lidah, ini benda apa? Kayak ilate wong mati. Kan kadang-kadang orang mati diambil organ tubuhnya, katanya untuk sugihan atau gimana. Ya, apa itu? Kuwi lidahe wong mati apa lidah apa kuwi? Nah, terus apa lagi? Kemudian empat batu bulat seperti telur. Kemudian cincin akik. Berikutnya benda seperti bunga kantil yang terbuat dari kuningan. Kemudian yang kedua dari Bapak Lasino, Manis Renggo, Klaten, berupa satu ikat kepala untuk kekebalan. Coba dicoba, nah gua ikat itu dipelatok, berhasil coba, kebal apa ora. Yang kedua, dua buah kul buntet. Ya. Kemudian yang ketiga, empat cincin dan batu akik. Kemudian yang keempat, dua jimat bertuliskan Arab. Kedua-duanya mohon doanya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan tetap istiqomah kembali kepada Quran dan ya. Sunnah. Sir. Nah ini lah. Nanti kan yang memiliki jimat ini kan orang Islam. Orang Islam ini. Ya lah. Maka apa sama orang yang mengerti datik. Kalau dia tidak mau ngaji, selamanya ya nguri-uri kuih. Ya, kul buntet barang nek kul bob anu ora bunten aja manfaat. Kul itu apa toh? Keyong gitu. Nek ora bunten bisa disate. Lah kul buntet kuwi watu kok gitu ya. Nah, itu dienggo jimat coba. Nah, padahal setiap hari ihdinash shiratal mustaqim, tapi yang ditempuh itu. Nah, andai kata tidak ngaji sampai mati dah masuk neraka. Tidak ada ampunan. Ya, maka beda tak? Orang ngaji dengan tidak ngaji. Lain. Setelah kamu ngaji, jimatmu kamu serahkan ke sini. Yang benci siapa? Ya, sing tukang adol jimat kuwi. Wah, nek do ngaji nang ente kabeh wis tak cepake pirang-pirang jimat, ora payu gitu kan, gitu ta? Nah, maka biasanya orang yang tidak ngaji itu merasa dirugikan dengan adanya kajian di MTA ini. Nah, itu ya. Dan ini saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kemarin sudah saya sampaikan itu. Ya, kita memikirkan untuk saudara kita yang di bencana alam di mana? Aceh. Nah, kemarin minggu saya umumkan. Barangkali mungkin saya itu belum bawa sangu, ya tak? Sekarang sudah bawa sangu ini bulan Ramadan. Ya, mungkin sudah disiapkan kotak-kotaknya itu. Nah, coba dimasukkan dana kotak untuk nyumbang saudara-saudara kita yang tidak bisa sahur, buka dengan nyenyak dengan enak, tidak bisa tidur dengannya karena itu di tenda-tenda. Kemarin sudah saya tugas di sana yang dari Medan sudah mengecek ke sana saudara-saudara. Tarijo dan yang lain-lainnya, hanya memang parah tempat yang kena kejadian itu. Jadi kasihan lah, termasuk sembako, sangat kurang sembako. Ya, selimut, kurang selimut. Tempat tidur cuma di tenda-tenda begitu. Air bersih, maka semaksimalnya, secepatnya nanti kita segera kirim bantuan ke sana untuk meringankan saudara-saudara kita yang kena bencana alam. Ya, poso-poso orang tuh seneng-seneng malah kena bencana alam. Gitu. Nah, coba itu bayangkan ADKT itu yang kena kita, tentu kita mengharap para bantuan kan, ya, saudara kita yang ada di sana. Dan itu mayoritas orang Islam semua, mayoritas orang Islam, di Aceh, Nanggul Aceh, Darussalam, Serambi Mekah itu, ya, Serambi Mekah kena bencana. Ya mudah-mudahan mengetuk hati kita semuanya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk kajian siang hari ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.